جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لك قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءت لن إنجلنا كان تقوهم إن كفار Amriki ahla Mekah tadi kese zaman iku penduduk Mekah. Ayatun apa siji ayat. Ayat ala sidki Nabi yang atase bener kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalu mongko padha ngucap sapa kufar utawa komentar sapa kufar lan nu'mina ora bakal iman kita bihi kelawan ikilah maja'anal ayat. Bihi kelawan maja'anal ayat. Hatta nutasi godhen paringi kita atau diberi ngerti kita atau dikai kita misal main pada perkara utia kang den paringi sapa Rasulullah berobro utusannya apa minar risalati saking utusan wa wakilan wahyi ilaina maring kita hatta nuta misalnya utia Rasulullah li anna krono saat temen kita aksaru luwe hakeh apane malan apane dunia ini wa akbaru lan luwih tuwa apane sinan apane umure qala dawa sapa wa ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata Allahu ta'ala wa a'lamu dat sing luwih pirsa utawa dat ingkang pirsa haitsu yaj'alu sikirane gawe sapa wa ta'ala risalatihi utawa risalatahu ing utusane Allah kira-kira kita no haitsu yaj'alu risalata berarti mufrad risalata ing utusan Allah nah, kira ajamak berarti nama Allah ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalati ing boro-boro utusane Allah bil jam'i lan jamak oleh ifrad lan mufrad wa haitsu ta haitsu maf'ulun baik maf'ul bali fi'lan maring fi'il dalal kang munjuna ali ngatasi fi'il apa alamu lafat alam ay alamu tegese pirsa sapa wa ta'ala al mawdi'a ing tempat as-shaliha kang layak liwatiha maring letakno risalah fi ing dalam mawdi' Fayadauha mengkongletana sopa wa ta'ala ha'in risalah Lawa ha'ulah te mengkono-mengkono kufar iku lai surah sopa kufar iku ahlan iku layak lahalir risalah Maksudnya orang-orang wajib daya taman Sayusibul ladhina ajramu Sayusibu bakal mekenani alladhina mengake ajramu kan dosa sopa ladhina Bikolim kan pengucapin ladhina ajramu dalika mengkono-mengkono pengucapan apa sohorun, apa kehinaan sang kehinaan mau inda wahi sangking Allah atau kehinaan sang nganggu ukuran Allah buatan kehinaan cara manusia dan ini rati salah yang maknanya nampak imam maksudnya tafsir jalalan muni inda wah ini mereka ini kok ngeten loh, rodok salah makna ini ngeten ini kira untuk salah ini ngeten sama dengan saya tidak akan iman kepada Muhammad sehingga kita diberi sesuatu yang sama dengan yang diberikan pada Rasulullah. Maknanya mereka ingin jadi nabi kayak Muhammad atau Muhammad harus memenuhi kriteria sing didapatkan para rasul-rasul yang dulu kayak imam Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Makanya Quran itu rasa salah, tapi nak tafsir itu salah. Nah, gue mesti salah, jadi nak tafsir itu mungkin salah. Nah, gue mesti salah. Makanya kan di antara wasiat Mbah Mun teng kula zaman kula seneng sinau tafsir. Saya kira sinau sufi. Iku jare bangun ini pion niku. Maca tafsir bare goblok to. Maksudnya nek ora maca tambah goblok. Iki maca yo bare goblok. Karena tadi misalnya Ja'ad Rum kan ditafsir Ahlul Makkah. Padahal kan Ja'ad Rum itu siapa saja nama? Siapa saja. Justru ditafsir Ahlul Makkah itu ada penyempitan kan karena dari umum menjadi khusus. Tapi Imam Suyuti juga enggak salah karena beliau melihat kontak itu zaman itu Ahli Mekah, tapi juga enggak bisa dibenarkan 100%. Cara kula ketemu lah ya rada tak protes. Karena al-ibro itu bi'umil lafzi. Mulane mufassir itu memang pilihan apa saja itu pasti ono salah. Tapi salah sing sangka ngerti. Ora salah mergo bentu. Kayak kula nek kan mesti ono salah. Misalnya kula nemu tamu ya ono salah. Mesti kurang mutolaah. Gambar metu tamu. Tamune kan kalau salah ora ora salah. Tapi misalnya nolak tamu ya nak salah, yang tamu kok ditolak. Nampak ya nak salah, kemarin ramu tolak. Murid itu gak dipilihan, kenapa? Kecuali tamunya si Mujma Aleh Barokai. Ya, misalnya kono kasepuan, terus Yuria Nabi, terus Wong Soleh. Atau kayak fakir, sabar, wali, itu ya Barokai. Terus fakir jadi jajah suga. Perkorot pak. Mutawa budo di ijazah alim alama. Yes, kasus pak. Maksud saya gini ya, saya ulang lagi. Makna iki ono salah ya, tapi salah yang enggak punya pilihan ya itu tadi. Saya yang mana beda. Maksudnya wong kafir itu kita tidak iman kecuali kita diberi sesuatu yang kayak Rasulullah. Maksudnya mereka sendiri yang ingin jadi nabi atau Muhammad dituntut seperti punya mukjizat yang dipunyai para rasul sebelumnya. Nah, dulu tren-trennya ayat Quran itu bener makna sing kedua, mereka itu ingin Muhammad duwe tongkat sakti koyo Musa. Mereka Muhammad duwe mukjizat koyo Nabi Isa. Nah, dulu pola-pola umum seperti itu. Dan Imam Suyuti milih gak ngono, memang mereka itu orang yang angkuh. Walid bin Muhira itu karena merasa lebih tua, lebih senior. Podo-podo jadi nabi pantas ya aku matra kue wong tua aku. Kayak kue itu kan gagah perkasa. Podo-podo suka pantas ya aku. Iku goblok ras sekolah kok suka. Kayak kue tau mondok suwira jadi kiai. Yang orang tau mondok jadi akhirnya khasut. Pantas aku jadi kiai. Aku yang tau mondok. Kayak kan campur khasut campur profesional. Kasute mergo dekne mondok sira dadi kiai kono ora tau mondok dadi mubalig kon. Profesionale nyatane yo pinter kowe carake ngrungokno kan yo ketara gebloke tenan. Kowe tau ngaji muen ngrungokno wong ora tau ngaji. Ngaji kan yo goblok tenan. Kowe iku tak dire kon iki ngomong ngono. Tapi kono sing payu. Payu. Lah kowe iku profesional apa kasut dalan wong takon. Apa kombinasi? Oke, milenti makna satu waduh tak beda. Kira agak tahu mikir kan? Menjadi ramu fasir. Mereka itu nentang Nabi karena Nabi Muhammad enggak punya mukjizat kayak Nabi Musa. Atau mereka sendiri merasa lebih layak dibanding Nabi Muhammad. Maksudnya kata nukta. Misalnya utia Rasulullah. Milenti satu waduh. Dua. 01 02 dua wes dua wes kalah gitu kok milan dua satu laula ujian milan di ya tadi serasa milan milas macam raisan tapi yang jelas maksudnya milah kita ingin yang layak jadi rasul itu kita. Mulane dekne nganggo takbir li anna aktsaru malan wa aktsaru fa'baru sin. Jadi maksudnya sudah milih satu partai dekne cara beliau memang mereka itu tidak akan iman kecuali mereka juga jadi rasul. Jadi kamane nak Muhammad itu jadi rasul apalagi kita yang lebih aktsaru malan wa aktsaru sin. Tapi nak delok pola-pola ayat-ayat yang lain itu benar tafsir lain yang mengatakan mereka itu menuntut Nabi Muhammad kayak Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Makanya laula utia misama utia Musa. Jadi atau memang mereka wong-wong kurang ajar tenan nuntut A yo nuntut B nuntut C. Pokoke kabeh dituntut. Macam itu lebih umum apa? Hanya Nabi Muhammad yo dituntut kayak Nabi Musa duwe mukjizat tongkat. Mereka juga nuntut Nabi Muhammad, nabi ya nabi, jadi terus jadi kabeh dituntut no. Nah, ngono ya, ya bener kabeh no. Kayak melanti. Terus Allah wa'alamu khaitu ya ja'alu nama. Risalah. Nah, delok niku bener Imam Suyuti. Karena mereka memperbandingkan dengan mereka lebih tua, lebih punya harta, Allah jawab, aku luwe roh, sing pantas jadi rasul itu ibu, sopo. Orang kayak rai-raimu, misalnya senak jantung luwe suge, luwe tua, tapi gak layak jadi namun. Nabi. Nah, delok jawab Allah, Allahu alamu khairan. Tapi apa doa makna yang pertama juga sah, misalnya gini, Allah ngintikan gini. Loh Musa tak kei tongkat mergaku roh irani, Isa tak kei ihya'ul mautah mergaku roh irani. Aku lebih ngerti ngekei rasul apa. Oh ya misalnya Wali Songo disitu kan dikei jaduk. Jaduk terus macam-macam. Misalnya kepeksa main bonang itu orang nganti dadi anu ngibing kayak gue. Jadi ini gue ngalal-alat musik macam ya rotok. Ya ngibing ya fasek tenan musiknya. Dhisik cara sunan bunang main bunang kemungkinannya kan 100% dakwah tenang. Aku saiki misalnya main fusik, misalnya kayak gitaran. Iku bukti fase apa bukti dakwah? Misalnya kowe lho, aku ora bakal sing liya. Ora bakal sing liya aku mari dosa kok. Kok ceritane wali-wali kan kadang dekati wong wedok terus dakwah jadi iman. Secara kowe nglakoni ngono ku opo? Jadi iya semua jadi di Allah itu berso Rasul di eranya itu dikasih apa sing ukuran ya Allah sendiri yang berso. Jadi fa'u tiya Musa misalnya al-aso tongkat, wa'u tiya Isa ihya al-mauta misalnya, terus wa'u tiya Muhammad nama bala botal Quran itu isuai maknanya Allah alamu hasil salih. Nah kula wis setuju sing makna umum mawon, makanya kan napa mangke kok itu Al-Qur'an hamal diwujud, jadi Qur'an itu hamal maknane ada kemungkinan sekian makna, diwujuhin juga ada sekian apa wajah atau sekian pandangan. Terus memang enggak boleh kita memaksa Qur'an jadi satu makna, karena Qur'an akan ngawal kita ila yaumil ya, ya. Makanya maknanya tetap umum napa. Misalnya gini contoh gampang, awas kena rafam, dosa gede kena rafam. Lakot kholat nal insana fi kabad, manusia tak ciptakan fi kabadin, ing dalam repot. Terus gue kebetulan fakir, kere, rade duwe, rapayu rabi, utang jatuh tempo, kredit jatuh tempo. Mana nih fi kabadin yo? Ya semuanya repot semuanya. Terus gue delok, aku misalnya delok, wong mapan. Setia di duwe, rade kasus, di santri aja. Repotnya yang minta roh gue, ya repot nyawa. Jadi kok fika badan yang ngerti-ngerti di mana sih? Enggak misalnya Tuhan sebalik terkenal duit akhirnya repotnya, tapi walau rawan, you know. Jadi tetap aja fika badan, apa? Nah akhirnya makna kabad apa aja sih? Yang dalam repot. Kere dihutang jatuh tempo kredit. Jatuh tempo ditagih uang itu ya. Mubalek kalau Tuhan rawang ayu terus di rumah kan HP wajah rawal di itu ya. Itu jadi gak ya Pak? Ayo jajal. Terus gue jalalan ngalung itu kepen paham sekelir apaan gue ya. Nah terus mufasirnya itu kebetulan mau melarat. Nyontok anak kabut kan? Melarat. Kelane Quran ini tak usah dijak terbata. Ngomong-ngomong ngendikan fika batin ing dalem repot. Lah wong terus maknani repot sesuai seleranya. Sesuai ora sesuai konteks sing mlane jari mampu sehati. Sak pinter-pintere wong ku ngajak goblok. Perkara ndekne contohna awake dhewe. Mlane bawa sadikun fi ma akhbaru bi an nafsi. Sak akeh maca tafsir akeh aku lho, ora usah bantah. Sok bantah nak luwe alim timbang aku. Nah contoh rodok mokal tapi saiki anut sik. Enggak nak wis ana alamat kok pengiran kiri kali aku ngerti tetep ngerti. Aku seeling tak firim. Yang jadi kan di kitab ulumul Quran. Iku nak ngendikan nak tafsir membatasi wa wa sadiqun fima akhbaro bi an nafsi. Mufasir itu benar ketika dia cerita tentang dirinya. Tapi tidak benar ketika dia menafsirkan kualitas jami'u kalami. Kualitas bahwa Quran itu maknanya jami'. Tapi dia benar ketika cerita tentang diri. Kau mau lakukan kelak nak insan yang fikat. Kau lagi rendah duit melarat, bujuk minggat, mertua orang percaya, ibu orang percaya. Tak mesti kan asyik fikat kan? Ismuniku. Jadi aku berarti sodikun fima akbarobi. Anak si dia benar ketika cerita akhirnya. Tapi fika badin yang dalam repot. Nabi Sulaiman sing bojone akeh kaya raya ya repot. Wong kepen duwe anak sing mujahidina fisabilillah ya ora kesam sampean. Ora kesam. Kepengen ra dicoba setan ya dicoba setan. Kaya ngono wal kaina ala kursi jasadan semua. Nabi Musa ya repot. Dengan segala mukjizate kepen Bani Israel nurut ya tetep ra nurut. Nabi Ibrahim ngadepi keluargane dhewe ya pusing. Ayo nabi sapa sing ra pusing? Nabi Nuh malah banjir. Ribet. Banjir itu ribet. Sampai gubernur disomasi gitu ya. Ayo sapa nabi sing ra repot? Nabi Isa melarat. Ya repot. Karena ndekne harus memahamkan ilmu hakikat. Nabi Musa ora repot piye? Ndekne iku di santri sing nurut. Khawariyin santri nurut. Tapi wong nurut kan kadang nyorok goblok ya jeneng wong nurut. Ora goblok ana goblok. Iku nak liwat ratan, iku ana asu liwat, asune turu wae liwat. Wong khawariyin kan ngajak mikir. Utawa asune digusah saking tak dimir ning Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Isa malah atorek benana benahu mustarab. Sing di dalan ora ketok asu ya berhak. Kan antarané ilmu Nabi Isa be khawarin raimba. Nabi Isa wis tok hakikat. Asu ya makhluk Allah sing gawe ya Allah. Ya ben liwat dalan ora usah gusah perkara Nabi liwat. Sano asu mati basin. Maaf bahanat nahu cek basin ya asu. Nabi Isa jape Nabi Isa. Kowe muni mestine ngene, ma asadda bayad sin. Cek api untune mergo asu ku mati lha untune tetep ati. Dadi Nabi Isa ora biasa miso. Kau apa ya dilihat sisi apa? Baik. Jadi ilmu ini khawariin ya ada goblok ya dibanding Nabi Isa maksudnya dibanding gue. Makanya ada imbang. Kau kau wong Syafi'i, kadung wong Syafi'i. Mana nih cerita ana wong rodok nakal. Terus ngerti asu kehausan diombe ini. Terus jadi mlebu swarga. Hati sokai tau rai. Sokai. Kau mau tau keberatan kok asu. Waktu kadang nopo kok terus do ngurmat asu. Berkoke mas dap. Kepinginnya contohnya kan kucing. Tapi nih hati hati suri wayat sing tiu beni asu bu kucing. Asu. Asu. Gak kue lo cara Musafi. Kepinginnya contoh kewane kucing apa asu? Kucing. Kucing. Tapi contohnya kono itu. Asu. Makhluk itu nak jadi mufasir, misalnya jadi surnahul hadis. Wahada fi zamanil madu. Wah itu cerita di sini. Kalau itu kira ikhlas nak umatmu terus dong rumat asum. Jadi maksudnya bener bangun. Jadi soal pemufasir gak dua karam. Jadi dua karam. Jadi kalau gue seneng wayang. Jadi orang wayang sunnah rasul. Sengurah wayang mendalil. Wah in khiftum Allah tak dilu. Oh Allah, aku nak yakin adil. Nak orang-orang oleh. Terus kadung rawanis menisan. Menisan dalil. Lah yang kedua ya lakot kolak nal insana. Jadi nanti bener bangun. Jadi aku tahu dikandani bapak maksudnya Mbak Sibet. Ya tafsir ya dinut tapi ya jenut teman-teman. Ya tafsir udah ulama tidak mewakili jami akalami Quran yang komplit yang kata-katanya jamek itu lengkap itu tidak bisa terwakili oleh kaulul mufassir karena mufassir ini tetap memihak. Bahwa Imam Suyuti ketika pakai kaidah al-ibratu bimilafzi dia enggak suka kalimat ahlamakta ketika pakai standar al-ibratu bimilafzi. Tapi termasuk disiplin ilmu adalah nuzul apa asbabin nuzul. Kalau pakai itu berarti apa? Hum itu. Ahlamakta mau enggak mau. Nah, sekarang mufassir itu pakai teori asbabin nuzul apa pakai teori al-ibratu bimilafzi? Nganggo al-ibratu lagi dikritik sing pakar asbabin nuzul nganggo asbabin nuzul dikritik sing al-ibratu bimilafzi. Iku nak diwaca wong alim. Diwaca bodho malah penak. Kalau fana prokima buka wana fana kuis pokoknya mendung kok ramah ramah nani. Jadi dulu kok pertama toh rasa nanti terus. Nah, terus jadi ini menghindari mengulang generasi itu. Mau jelas ya. Mila singgi satu atau dua. Jadi dulu kok pertama toh itu terus repot. Ini pokoknya. Terus indah wah kalau dulu tentang tafsir ilmu min intilah ini radhi ini Nanti kalau maknani ora disalah. Jadi indah wong. Jadi ning bahasa Arab kadang muni jitu indah zaidin, amin inti zaidin. Jitu indah zaidin membuat min, amin inti zaidin, terus minnya dibuang. Indah itu nasob binas ilhobit. Nah teman-teman kan buatan, orang-orang dosa itu akan mendapat kehinaan, sing kehinaan itu. Indah wong kan kini bingung. Kehinaan, indah wong. Jadi apa maknanya wong-wong ini kisuk ben pas ketemu Allah, pas indah Allah disiksa mlebu neraka. Tapi itu kan gak al-mutabah dari ladini. Pikiran kita pertama orang ngono, wong-wong ngono iku akan mendapat kehinaan dari Allah. Nanti sogorun min intillah napa sogorun min intillah. Mulane kok tak manani pimpin indah wae sing kehinaan mau cara ukurane Allah. Kayak misalnya diparingi ati atos itu kan orang yang cara zahir tidak hina. Tapi wong di ati atos itu indah wae hina. Tuh, kalau gue melarat, cara wong kan hina, cara wong gak masalah. Mana diterusno, paham ya? Itu kan ramesti. Melarat, itu kan cara manusia hina, tapi cara wong beten, mana terusno, ayo kurang masalah nih. Orang satu kan terusno yang akhiri raiso kadang. Kemudian di indah wong pemindilah. Repot. Famai yuridillah wa adzabunan siksa sajidun kang sanget dimaklan perkara kanu kang ana sapa wong akeh yang guru nang rekodaya sapa wong akeh bisa babi makrim lan sebab rekodayane wong akeh. Famai yuridillah wa yahdihu yasrah sadrahu lil Islam. Faman mung kedhe sapane wong urip iku ngrasakno sapa Allah Allah ayah dia ento paring petunjuk sapa wae. Yasrah mongko maringi kejembaran sapa Allah sadrahu ing dadane iman to atine iman nek islami krana nampa Islam. Di ayak diva gambar fenton letak no sopo fikol bi dan mati ni wong nuron engur. Fayang fasihu mongko jadi jembar opo alkol bulahu krono iman. Wayak baluhu lan jadi nompo opo kolbu ing iman. Kama aku tidak berkor waro dengan temu kopo ma fil hati singgal mati. Jadi ciri utama iman gimana? Jadi menjadi legowo menerima konsep-konsep nopo iman atau konsep-konsep Islam. Waman di sabani wong yurid ngersano sapa Allah wa ayu dilawin aja satu sapa Allah ing man yat al mukon gawe sapa Allah sotro ing dadane man dikai do ikon ingkang rupak kitab fisik lan tafsir do ikon batas di do ikon angko puni sange nombok Islam nombok Islam ta iman mau nombok jasroh sotro Islam nombok Islam ta iman mana-mana di ping bindu keliru malah repot harojan tor jadi rupak Sayyidat di tegsi banget rupaknya dikasih roh Sayyidat dayak sifatun dia faharujan dari sifat wafatilan fatayro kira-kira itu harujan ya mas darun jadi mas dar wusifah kang tinggai sifat apa di mas dar mubala wotan korono banget banget no makno karena maya so'adu kaya dini muga sepuluh ngefi kira atin ya so'adu wafi malan indang kira aya so'adu iga muta'at iga menetak fil asli indal mas mbak madanya pun iso ibn apa ya so'adu apa ya so'adu. Jadi nopo asli atau badan ifta'ala nopo ifta'ala jadi onok ta'e terus diidgham nopo nopo tok fisoti ing dalam diidgham nopo sot mafi ukhra bisukuniha fisama ing dalam dhuwur idza kulifanalkan den berdiri sopo idza kulifanalkan den paksa sopo wong al imana iman istidat ini karena banget iman al ing atas luas kadalika karena mukon-mukon kabeh kadalika jalu. Ya dari kota Yatafa Alu terus mestinya kan Yataso Adu namun Yataso Adu ya Taso Ada Yataso Adu mestinya Yataso Adu terus tak diilgamunat kenapa? Sot Yat Alu gawe sop Allah wa aritsa ing barang sing ora bener il adab atik si adab awi setona atau setan ayu salidu tik sing wasano sop Allah ing setan ala ladi nata yuk minum ing atasi wong sing ora iman wahada utawi kiai ladi tekesi perkara antakang te siro Muhammad Ali yang atas sihada ya Muhammad siro tu robdika iku jalan pengiran siro tori ku robdika tekesi jalan pengiran siro mustaqi man khali cicik la iwaja kang ora no bingka imo cik fihi ing dalam siro ti robdik wana sebut ena sabi lafal mustaqi man alal hal yang atas si hal almu akid dati kang no kiti lil jumrah timba di jumlah wala amin uti amin fiha fil hal iku makna isyaro ti makna isyaro ahada e usiru laka kada Pat fasalna teman-teman nafsil ingsun bayan nanti sejelasna ingsun al ayat ing beberapa ayat tak jelasna di komen maring kaum ya dakaruna kang gelem nampa kan gelem eling menes apa kaum fihim tetap ing dalam yatazakkarun idhamu ta'dir gam ta asline apa yatazakkarun apa yatazakkarun eta ide ngono fil asli fil dar ayat ta ing ngat senopo nasihat sapa ngate wa khusulan sing tertentokno sapa kaumun sing yatazakkarun ing dikri lan disebut li annahum karena saat temne kaumun sing yatazakkarun li annahum li annal qauma sing yatazakkarun al muntafiuna sing ala manfaat kabeh lahum tetap ketua kaum sing yatazakkarun darus salam iku tai omah keselamatan ai salamah titik se omah keselamatan wa yati darus salama al jannatu swarga sing swarga mau ing darobihim ana ing sandinge pangerane wong akeh. Nah niki bener, maksudnya mau normal idan apa? Rabbihim. Karena surga itu identik dengan apa? India, inti. Wa wa halati Allah iku waliyuhum, zat sing ngatur mereka, sing nguasai mereka di maklan perkara kanu ya'malu. Wazkur yauma nahsuruna likane ngiring ingsun ing wong akeh binun iklan nahsuruhum wal ya'ilan ya napa? Yahsuruhum. Nah di maknane anggo ya berarti ai Allahu tegese ngiring sapa Allah. Kan kira ai kita napa? Wa yauma nah nahsyuruhum nak nganggon ndo kita nak yahsyuruhum rujuke teng sinten Allah binuni klandon berarti langsung ndon ngem azim napa nafsa nak yahsyuruhum ya balik teng Allah Allahu tasegiring sapa wa al khalqa makhluk jami'an haris kafiane wa yuqalu lan dicapno lagum ke para makhluk wong ini ya maksarul jin ini kelompok jin kodis taksartum teman-teman kepengen ngekeh-ngekeh no siro kue boleh jumlah sing akeh akeh maksudnya dipengaruhi minal insi sangi manusia biwa ikum sebab oleh menyesat no siro kata wakola lan ucap sopo awliya hum biro-biro mitrane jin aladina rupane wong akeh atau ukang no ati sopo ladina hum ing kelompok jin minal insi sangi kelompok manusia oleh ngucap ngene robbana do pengiran kita istamta saling manfaat no sapa bakduna sebagian kita dibagian kan sebagian sendiri inta fa'at kese ngalam manfaat apa alif su menungso ngalam manfaat ditazini jinni lawan oleh maes-maes no jin lagu maring poro al insi asyawati imro pro sahabat wal jin dolan manfaat no opo jin kita atil insi lan to ate menungso lagu maring poro jin wa balaghna lan tumeka kita ajalana ing ajal kita Allah dikang ajal talana kang wis maringi ajal panjenengan nak lana maring kita bahwa te ajal iku yaumul kiamat dina kiamat wa hadza utawi iki tahassur niku merasa gedul minggum saking kelompok manusa lan jin terus kala dawuh sapa wa taala ala lisanil malaika ing atas lisanil malaika dawe anaru maswakum anaru ten roko yu maswakum iku panggunan sirokabe mawakum tekse panggunan sirokabe kholikina halilangkeng kabe siang dalam nar illa masya Allah kecuali waktu sing sya'akang ngersana sopa Allah wa minal awkoti sang kira-kira waktu ala tikang ikhrojuna kang dentokna sopa ngakeh siang dalam awkot disur bil khamim korona ngombe al khamim fa'inahu mongko satunya sur bil khamim ngombe banyu panas khori jahe kujabanin roko kama kola summa inna marja'ahum lairal jahim mongko nuli te baline ahlun nar iku lairal jahim kene maring roko jahim wani abrasin sang satem ibn abbas anau satem ni istisna ila ma sya Allah iku ilmu iman ning dalem wong ani magang pirsa sapa Allah apa anak satem ne wong akeh yuk minuna bakal iman sapa wong akeh fama mongko te maik di mana man kan ing mana ning man inna rabbaka sanur pangeran sirai hakimun dat sing bijak fisun ihinggal tidak lampai Allah alimun dat sing pirsa bi khalqi iklan makhluk Allah wa tadali kalan ing kaya mengkono-kono kabeh kama metana kaya oleh nyenengno kita usaha tal insi ing pira-pira ahli maksiat manusa wal jin lan jin ba'dhum bi ba'dhin nuwali dadekno kuwasa kita saya maca ayat ini ngaji 5 tahun ora ngarep paham kula ya ora pati paham tapi lumayan bang sampean maknane ku bulet mana jadi wali faham di, tapi wali itu kelemahannya rasa paham nopo, mendingnya faham yang aku muka safa, nantrang nopo bingung ini. Jadi malahnya ada orang wali sampai nopo malah bingung. Wali kan fahamnya mergo kasep, jadi nak nerang nopo dia itu, gak iso. Jadi ada rapati wali nak dapat nerang nopo, jadi itu nopo ono prosesnya nopo. Ane ono wali di murid ahli fikih. Bantah-bantah orang bantah-bantah itu sesuai bapak ini cung-cung aku dulu ini lo mafud itu ini jadi kira sampai buat bantah tapi nahune salah dah. Maksudnya ngerope itu salah. Ya bener anake cara irob to? Cara irob. Cara irob. Ribet, mati wali ribet. Masalah bab napa? Nerang. Mane Allah itu ulama senajan to mesti wali tapi digawe ora gaya wali. Muga bulat nganggo apa? Ukurane wali. Macam apa aturan nomor kaya itu paling angel. Kulon mulai latihan sinau tafsir sampai empon kados sakniki. Wajat niku nganti sakniki iku. Akhire ge milih. Kadang nak milih nganggo ilmu ne wali, mergo ruwet nganggo ilmu ahli fikir. Sampe tak bedheki. Misale ono mualim tukang nyolong dunyane wong, utawa wong tukang zina, tukang selingkuh, utawa tukang begal. Adabe Allah pada orang ini bentuknya apa kira-kira? Normalnya dalam kenyataan adalah Allah menguasakan orang sejenis untuk merugikan dia. Paham ya? Ana wong pegawe bodoni itu sampai kaya raya duwe miliatan. Engko dibodoni wong liya, mbok liwat bisnis apa, les nentek. Iku berarti piye? Wa kadzalika walli ba'da dzalimin ba'dan. Allah menguasakan untuk sebagian orang zalim, Allah menguasakan orang zalim yang lain kemudian sama-sama hancur. Mereka Allah kan gak mungkin gini gimana sih? Misalnya ono wong tukang bodoni, terus Allah nyulap Toha sing mubalek digawe tukang bodoni. Ben ono keti. Berarti kan Allah ngorbanin wong soleh untuk melawan orang dolim. Allah tidak punya sunnah seperti itu. Makanya disebut wali ba'da dzalimina ba'da. Jadi banyak kan misalnya ono wong tukang nipu, oknum ya misalnya oknum bisnis apa itu tukang nipu sukses sampai miliaran, lalah dirayu orang bisnis apa gitu kepencet. Investasi terus entek bodong berarti bodong itu kan enggak mungkin cara zahir Allah nuwali ba'da sholihin li ba'di dzalimin ala ba'di dzalimin tapi normal itu nuwali nah kayak gue misalnya cara contoh ning canom ya contoh cam ini lalu calanang bijak apel mbek kancane jebule sing kancane iku nelikung terus apa macar engko yo pacare yo digowo mergo ndekne yo gowo pacare yo padahal iku ora pati dolim tenanan padha dolime maksud nah lah yo kira-kira makna umume itu rata-rata setahu saya mulai guru-guru kita cek guru sing langsung kados kula mbek Mbah Bapak niku maknane ngoten tapi al-mastura fil kutubil mudawana yang ada di kitab-kitab tafsir yang dibukukan maknanya ndak mesti seperti itu. Jadi nak mana nih ini? Wakal dalika, wakal waki afima madum. Nuwali dadek no pemimpin engson. Bado doli mina bado. Misalnya no perserikatan maling. Kira-kira sing ketua kan yo maling. Ada komunitas kedoliman. Sing ketua kan. Maka begitulah orang dolim. Maka akan berkoalisi sama-sama orang. Berarti makna seterusnya maka kamu hati-hati karena orang dolim juga mengatur kekuasaannya yang bisa musuh besar kita. Misalnya ada negara yang ateis. Orang ateis juga berkoalisi sedemikian rupa untuk menciptakan dunia menjadi ateis. Kapitalistik juga gitu, Kristen juga gitu, Yahudi juga gitu. Mereka selalu bikin kekuatan. Dan itu Allah punya sunnah seperti itu. Wali fatuh dolimina. Tapi pertanyaannya, kalau ayat itu maknanya demikian, itu tidak tentang adab. Tapi tentang bab jihad. Maksudnya bab jihad itu orang soleh di warning Allah disuruh hati-hati karena akan ngadepi koalisi orang dolim yang besar. Padahal ayat ini tentang Allah memaklumatkan, wong dolim ora usah kumo luhur. Aku nak kepengin menghancurkan gampang saja. Antar mereka tak bikin saling membantai. Kok film gangster Cina? Film gangster Cina itu yang membunuh gangster kan ya ora kiai ora khisik. Tapi antar mereka saling bunuh. Nah itu cara aku makna paling akrab yang seperti itu aja apa nuwali ba'da dzalimin apa terus ben ngono. Napa? Cara Imam Malik menyeredaksi itu ben ngono. Masyhur Imam Malik ditanya bagaimana hukumnya berontak pada pemerintahan yang sah. Jadi Imam Malik pemimpinnya soleh to. Nak soleh karuan haram, soleh kok. Mbok berontak mbok di mboten soleh, nak ora soleh barno. Dak hum yantakimu wa ba'da barno ra. Engko saling mereka rak saling bunuh. Nah tadi orang dolim itu kan orang yang punya kedoliman juga. Jadi orang biasa bodoni, terus loyal ke pemimpinnya yang biasa bodoni. Iku ibu-ibu apa loyal tenan? Ibu-ibu. Ibu-ibu tetap dia nyari momen. Niku. Soalnya podong fase ke. Podong fase ke rebutan wong ayu menang sitok. Si sitok itu langsung terima apa kapan-kapan ben rebut. Lho kaya kan biasa diutuk fase ke. Jawab ya kan. Kaya rasa isin. Maksudnya ini bayangin ada tiung fase apa ya bagian dari fase. Misalnya. Wong fase, podong fase ke. Si sitok ketua, sitok anak buah. Terus si sitok menang untuk wong ayu. Sing fase kita ini menyerah apa berusaha? Berusaha. Oh, orang-orang mati fase kesuwen enggak sing. Lah itu paling gampang maknane nuwali. Jadi orang dolim tak beri kekuasaan menghakimi dolim yang lain. Ane kemana kama tadi itu tidak. Jadi makanya dalam cerita-cerita karma ya, tapi meskipun kita ada ingin nuduh orang lain ya, dalam cerita-cerita karma itu misalnya kan ana wong nyuwun sewu anake ra taat, mesti cara dianalisis pakai dunia karma paling dhisik bapake ngono ya kan, ana wong dibodoni wong akeh paling ya rondo mereka ya rondo masuk akal sih kan, tapi iki kan wong mari sudun ora dilatih terus sudun malah tak latih kan. Ya ya aku orang latih suudon, tapi rasa tak latih lah kan arai wong wis suudon. Ya jadi umumnya kan ngono, jadi ono siklus. Ya ya rodo ya ngono tenan. Paham ya napa ono wali? Tak dzalimi napa tak. Mane cara Imam Malik demonstrasi iku tak kok iki. Sembuk demo pemerintahan soleh tau enggak? Soleh ya karuan harap, nak ora soleh. Barno. Engko saling saling bunuh atau saling membatukkan, pokoknya sing saling menghinakan. Contohnya bisa ekstrim sampai bunuh, kayak pertentangan apa beberapa dinasti. Ada yang ya yes, kalau cerita-cerita kerajaan di sini sampai ekstrimnya seperti itu kan digerakkan oleh yang sejenis, apa? Masa resi-resi melo kan tidak mesti yang sejenis. Itu jenisnya wali, badar wali mina. Tapi cara Imam Suyuti kalau wajah beberapa maknanya. Dia rasa diimani guys, maksudnya maknanya rasa bu imani salah situ. Qurannya wajib bu imani. Tapi maknanya ya, kalau wajah ya, cara pikiran Imam Sawi, nusal itu batu dolimi na ala batin bisa berpikas fihi minal ma'asi. Fayuk khudu dolim di dolim. Lima fil hadis yang takimu wah min dolim min di dolim semua yang takimu min kilai lima. Ketika mana kok gini loh. Ana wong lanang nakal nganggo dhuwite bojone dienggo selingkuh. Engko dibodoni selingkuhane. Misale. Ana wong nyopet. Bareng dhewe suwe-suwe kuwales dicopet. Dicopet. Lah masalah kadang dicopet wong saleh tenan terus mbok tuduh ngono ya repot. Olane urip iku kudu duwe ilmu loro. Wong dicopet iku ngginane loro. Apa ngangkat derajate? Wong saleh kok dicopet. Berarti Allah ngangkat derajate wong saleh yo diuji. Utawa pancen dene lha yo hasil kok haram meskipun ndak bentuk dari nyopet, dari ngakali wong. Akhirnya cepet. Tapi masalahnya nek ilmu mok sitok, nganggo ilmu karma tok. Gus Afif dicopet, wah paling dhisik wah. Kayane kan perkara. Mane ilmu ora oleh sitok, ben apa? Ben ana ruang nggo Gus Nuzo. Ya milih ndi? Milih Gus Nuzo apa milih Suudo? Nak kunjungan kesuwen yo goblok perkarane. Yo ana tenan wong dibodoni iku mergo masalah lune. Bodoni. Lha iku jenenge wali. Ba'da zalimina ba'da. Dadi mulane koyo raja-raja sing dolim, sing tukang bantai wong ngene-ngene nyerang negara yo kudu takluk. Lama-lama yo ditakluk. Koyo apa misale Belanda, Belanda yo naklono Indonesia dolim, akhire dihabisi Jepang. Jepang dihabisi Sekutu. Ya semono pangeran mesti nuwali pada dzalimina. Nanti kalau suwon ngaji sing ikhlas, ben ra iso dibantai setan. Ayo koyo ngaji ra ikhlas ora kajo piye. Wong liya kabeh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok dadekno objek. Dadekno objek. Wong ora ikhlas iku dadekno umat iku objek. Ah wong desa tak kandhani ngene sing ngandel. Ora tau sinau sing entuk salam tempel dulur mati. Gak tahu noto ilmune, gak tahu noto ikhlas. Itu berarti menjadikan umat Rasulullah sebagai objek. Oh, itu kriminal betul. Bukan kriminal biasa, itu kriminal betul. mestinya dadi umat Nabi juga subjek, mereka pelaku penyebar agamane apa kudu kita hormati. Berhubung mereka penyebar agamane wah kita bekali ilmu. Nah, soal kok Allah males jasamu terserah pengiran. Tapi sing penting kok ikhlas. Apa sing penting? Lah ikhlas itu bisa dilatih, ana sing latih duwe pekerjaan ben gak tomak. Ana sing latih uripe sederhana ben biayane gak tinggi. Wong dak wae ning desa kok bayangno numpak alpa. Wong kan terbiayane tinggi. Ana ya terus wate urung wae, nek wate wae ora apa-apa. Misale kiai level nasional kan wong sepakat wis wate. Nak kiai-kiai duwe iso kan biayane kan tinggi. Tapi nak kiai bayangno urip 100.000 cukup. Mangan udu wareg. Ndek bojo elek ya wis pantes. Sarong gajah duduk ya pantes. Nah dengan biaya murah ini kan cara disangoni 100.000 ya wis wakeh. Wong go mangan tuku gemblong wae kan. Susu. Nah tapi nak bayang adem terus numpak Alphard pendarae loro. Semangane ning pizza kan biayanya tinggi. Bareng buka amplop wah 100.000. Kok sidi temen kan. Ayo ikhlas iku iso dilatih. Jadi wong iku kudu mikir ya. Kowe iku ngadepi pangeran. Kula nu nak ra ikhlas ra wani tenan. Cara kula mulang ra ikhlas ra wani. Ngadepi pangeran. Carane ikhlas yo gampang ya tak latih, tapi kadung populer kadang ya angel. Tapi tak latih. Kowe ron Allah iku akbar. Allah zat sing paling agung. Terus mirsani ati kita, terus isin. Kowe pidato ya Allah mirsani. Kita sebanding kuburan ya mbek pangeran, sebanding akhirat ya mbek pangeran. Jadi ngapain ngapain peduli omongane wong-wong napa? Kabeh iku napa namung urusan mbek napa apa. Lane Hasan Basri pernah diingatkan, orang yang datang di majelis mengaji itu nyari sakoto tikalamika. Itu hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda bacanya salah atau statementnya. Jari Hasan Basri. Aku mulang salah Allah. Ngadepi pangeran, Ghafurur Rahim. Ngadepi manusa-manusa barno. Mesti barno itu mereka sudah punya keangkuhan sendiri, wong manusa kok kepengin ora salah. Itu kan angkuh manusa iku ora maksum. Liyane Nabi mboten apa? Maksum. Terus dua, saya mulangi mergo ngilangi dosa kitman. Jadi saya mulangi sebagian dari bentuk istighfar saya. Jadi kalau kula mulang ngeten iki kan otomatis dosa kula ceblok kuwatah, derajat kula mundhak mergo ngilangi dosane kitman. Minta mati kancing. Jadi itu saja, status saya hanya dua, positif semua. Ngilangi dosa kitman, nyimpen ilmu, ambil dosa tarbiyatu mati Rasulullah. Jadi pokoknya bener terus. Pas salah ngadepi pangeran sing Ghafurur Rahim. Paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet. Viral. Nah, orang itu harus terlatih seperti itu sehingga muamalah mau ma'allah, napa muamalah? Tenake biasa ngadepi makhluk kan akhirnya mudahana mujamalah terus maksa bener. Ngaji hati-hati. Tapi hati-hati ini ku misale bener terus lara dinilai pangeran wong demi manusa. Ora ono gunane hati-hati mu justru malah ngadono kok pangeran ku hati-hati demi manusa. Gayane khusyuk tapi ora pangeran blas. Ora pangeran blas. Mergo hati-hati ini demi penjaga citra. Iku mulane sirine sahabat itu nak gojo-gojokan itu. Wis koyo wong awam. Mulane nak do nyipati Nabi ku yathaku mimma nathak. Nabi itu yo derek guyu ketika kita guyon. Kok Nabi ingin alami hidup ono alami. Yo dadi wong iku latih. Ya latih ikhlas. Kudu dilatih. Ya dilatih terus. Nanti iso. Nah iso yo pokoknya dilatih. Caranya gampang itu tadi, karena kita ini ngadepi zat sing akbar, akbar mingkul lisek, zat sing adhar mingkul lisek, luwih jelas. Jadi enggak cara yang hikam kan, orang mungkin Allah kena masjid, wong Allah adharu mingkul lisek, walau lahu lama duharu kulisek, memerana Allah lama duharu kulisek, jadi yang paling muncul Allah. Aku ngaji butuh lisan min Allah, butuh pinter min Allah, butuh hati min Allah. Kue ngaji itu digerakno pengirat, masa aku bisa gerakno kue kan yurah yusuf. Lah nek ngono terus kan Allah terus ngajiku ya minallah ilmuku minallah lisanku minallah hujjahku minallah. Terus kowe ngaji ya aku wong utange ate kok kober ngaji mesti minallah. Kasusnya akeh kok kober ngaji minallah. Sombonge ngono wis mubalek kok gelem. Mesti Tuhan. Wis pisan terus biasa Saiful Fadilah khusus. biasa ngomong nih, wong terus gelem di ngomong nih, wah itu nak gak minawah rais. Coba ya, biasa nih kursi nguarep, teko tolak al-Badru. Terus mulai MC, wakil camat, wakil lurah, wakil panitia, kabeh muni nyebut kabeh. Malah ada yang keliru kadang-kadang, ternyata gue safaati. Tapi terus diralat sing tak tenggo fatwa nih. Padahal fatwa malah salah. Terus gelem. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enggak kami nabur. Ngaji ning kene diwaro ora ana sing hormat. Wadang di ida-idai wong. Wah, iku nak gak minawa gak iso. Wah, iku minawa. Ya maksudnya Allah sing cocok lho. Nah, wonge objek apa? Objek digerakno. Lah kowe nek isi sing ngono terlate ikhlas. Makanya Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Husain bin Tahir itu mukadimahnya pokoke urip ku minhu wa ilahi sampai domire bin minhu wa lahu wa ilahi wa fihi. Pokoke domire papat. Minhu ilahi lahu fihi. Pakira minhu wa lahu wa ilahi wa fihi wa fihi pokoke yakin kabeh minallah walillah wa fillah wa billah. Ya aku iso ngaji berarti dengan kekuatan billah. Kenematane minallah. Ngajine yo billah. Terus aku kancanan kowe yo billah. Dalam konteks nyelametno agamane ora, ora ekonomi ora. Ekonomi piye kowe luwih fakir timbang aku. Saleh. Terus itu harus dilatih. Saya itu enggak setuju ada orang mengatakan ikhlas itu sulit. Menurut saya itu gampang. Mesti gampang ora ono kita ikhlas enggak? Kita ini melakukan suatu demi zat sing akbaru mingkuli. Jadi misalnya gini ya, tak bedai. Saya melakukan sesuatu itu demi Mbah Mun dengan demi Gus Afif. Kan gampang demi Mbah Mun karena Mbah Mun akbaru ming Gus Afif. Iya kan? Iya. Kowe melakukan sesuatu ana wong sing luwe ayu timbang sing elek. Melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwe ayu wis demi sing luwe elek. Nah, Allah itu akbaru mingkuli sein. Saya melakukan sesuatu demi makhluk sing dhaif, ora mesti mlebu swarga, ora mesti senenge abadi. Ribet nggak wari ya game yo kita timbal kue nak arab senengi wong akeh mereka itu kan makhluk sing rentan iso wae saiki seneng sesuk gede lu ngono kok bela-belani kamu pidato apik demi mereka itu kan goblok banget. Misalnya lo misalnya gitu tapi nak demi Allah sing zat sing al-baqi al-mu'iz kan keren no keren. Terus kita pidato demi wong sing pengrungokno sampe ngantuk, kadang mbek bedaki anake. Kadang ibu-ibu yang ngrumpi dhewe. Terus kowe pidato ngamuk, are wong ya ado-ado jebule ra dirungokno. Memangnya teko nian ngrungokno kadang hiburan kok kowe malah. Kowe sing GR ae nek mereka teko kepengin. Sing nian ngrungokno kuwi ya sapa? Wong ngantuk teko. Ayo do teko ben roh gitu. Niate ora ngaji, pokoknya kependel lho. Wewe sing GR apa? MC-ne sing keliru, muni sing teko-teko fatwane iku omongan rutin, dadi ra dijiwai. Omongan ngono iku copy paste, dadi kabeh yang ngomong ngono iku omongan standar ya ora usah dadekno ku mau luhur. Kan dilatih to, Mas. Latihane wis ngono pancen. Kok kayak mendingin ya, khusus gitu, ha, yang di tenggok-tenggok. Fatwa ibu nih, bos. Terus di briefing itu. SOP. SOP. Orang hati ngono loh. Enak, ngono kok dimani loh. Nah, kecuali sih ngomong ngono, gue santri nih ulama, banjir. Faham loh. Jadi latih ikhlas secara ini model hikam Allah adharu minkulli syai akbaru minkulli syai Allah al-bagilat sing abadi sementara mereka yang mencintai kita do'if tidak abadi kalaupun cinta-cintanya juga enggak abadi. Ya kok bisa buat bila-bila ini kurang apa ini unsur ilma kali yusot jika kawwa walatan sur ilma kali yusot jika kanas masyur dawe Abdul Hasan Asyadir sebarkan ilmu supaya kamu dibenarkan Allah. Saya kaya aku wong alim. Nah, gak mulang nanti salah nang pengiran. Piye wong alim ora mulang. Ya sudah itu aja. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan manusia. Karena Imam Suyuti wong alim kadang disalah nang enggak nak punya pilihan kayak tadi. Kalau dia nafsirkan Ahlul Makkah, benar secara asbabi nuzul tapi salah secara alibrotu bi umumillah tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i mengatakan halla yubqi hadil ayat ala umumiha. Mbok yo Imam Syafi'i yubqi hadil ayat ala umumiha, ora usah ditafsiri. Padahal Imam Syafi'i dhewe kadang nek Imam Syafi'i yubqi ayat, lho piye ndekne jare ngaran tafsir kok ora nafsiri ngene iki. Dipek menange dhewe kan. Debat sama saya kita bedek ya, anak kenyal mubalik tenang. Tapi syaratnya balik gak pati alim berapa pol. Definisi sholat itu ya, cara aku ya. Definisi ini sholat. Aku kasar apa mubalik apa kasar? Aku alun, waaf alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Gue nanya tak kayak duit ya, Ustaz. Ya sing darani sholat itu akwal, afal yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah, terus saya ini Gus Hafi sholat pas rukuk ngentut. Itu jadinya sholatnya batal apa orang? Batal. Nah, ini kemudian mubalik. Jadi keliru. Orang keliru ge. Ketika rukuk batal, itu kan rung anti salam. Kok iso Mbak Rani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Jadi ilmu itu mau kagak wong awam. Maksudnya itu... Coro-coro wong alim lho iki bakal wong alim. Sing darani batal iku ora bar dadi lagi batal. Dadi ki wudu bar terus ngentut wudune. Mbale nek njuk marahi Gus. Lah nak nganti ruko iku urung berbentuk salat. Mesti kira tau mikir. Ayo cara kowe piye? Mesti nek fanatik salate ora sah. Betul. Antar wong alim ketara, mulane antar wong alim ngerti. Antar wong alim misalnya aku ngurukno maca jalalah, niku urung kalimat terus ngerti. Iki wong alim mbek wong kopi pasti ngerti langsung. Ngerti. Antar wong alim ngerti, Pak. Ana sandine, kok antar wali kan ngerti. Ora ini. Mergo ketara. Dari antar wong alim mesti ngerti ya. Ya, Imam Sali Imam Suti nafsiri ahla Makkah, oh berarti pakai teori asbabin. So, kalau nafsiri hum eh jami'an nas nganggo alibrotu bi umumin. Itu antara wong alim ngerti. Nah, wong alim kan ora beda nih. Di ahla Makkah cek umuman nas padha ora paham ya sane. Wong boleh makna wis bingung kok mikir. Ya dia wudu itu diarani batal ya. Wes wudu sempurna terus ngentut di sini batal. Tapi nak lagi basuh tangan ngentut. Ora rasa. Lagi roh. Ya. Tapi gue mau balik nih cukup. Tapi nak ngarang kitab mesti didis sampai antar ulama. Didis kualifikasi. Ini enggak memenuhi standar mu'alif, enggak memenuhi standar ulama. Hanya gue balik cukup. Cukup. Karena definisinya kriterianya tidak seketat ulama. Tapi ngono iku yo ora salah omongane kok Tuhan. Ngomong wong wis ngono. Aku salatku batal tapi tengah-tengah salat ngentut. Umume wong yo. Tapi kan masalah mubal iku khawasunnas kan kudune ora umumunan. Kudune. Ya sedang enggak ya? Alhamdulillah. Jadi makanya sarah itu mesti ngritik matan. Kadang-kadang matan itu nuruti napa? Nuruti omongane wong. Napa nuruti? Misalnya si darani nginep sama tak bedek. Darani nginep itu turu apa menempat di situ agak lama. Apa ora pantes darani ora nginep. Ayo jajal. Kena iso tak edu ya. Masuk ke balik lah. Masuk ke sugih lah tak edu. Oh, edu ngalem lah barokah tenan. Ini pidato sampai aku ora tuh ramah tak aku mas. Uang nak rong ramah, tapi nyangoni yang nanti kon pidato. Nak rong ramah terus sama mas. Uang nak rong ramah, uang apa yang kayak ini nanti pidato. Nak uang seramah tuh paham itu suruhan serau uang rak bukan ngaturi wah ora usah. Ora usah kontra. Zaman tak percaya tenan. Nih ya, jawab tak beli beten pin latihan ngalim. Nih kan ngaji wong ngalim. Juga sawi tafsir jalalain. Bukan nih gak ngaji nguping, ngaji jalan. Sing darah nih ini aku mergo turu bengi. apa ronone kedalon, apa pancen ora pantes darani mampir. Waduh. Telu, bodoh-bodoh bangun. Luka, misalnya ini tak berdei, ayo, ayo ngono tenang. Kan haji itu cara madzhab saya wajib mabit nih Musdalifah. Kan gak mungkin misalnya Tuhan yang gonku jam 8 tak nani nginep. Wong jam 8 bengi kok diarani. Pantes e diarani nginep iku mergo nglangkai mukdzamul leh. Mulane ning bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i, sing penting tok Musdalifah ba'da nisfil lail lan ning kono mukdzamul leh. Kok gak pantes kan jam 8 diarani nginep, jam 9 diarani nginep. Mulane Imam Syafi'i milih ba'da nisfil lail wis kecelok mukdzamul leh. Iku mergo nuruti urfan, gak mungkin bahasa ngene. Pertanyaan is, pantesin darah ini nginep itu sewengi. Sewengi itu dalu. Lalu masih aku turun di rumahku jam 4 sore sampai jam 10. Apa darah ini nginep itu? Oh, ada masalah apa? Lah iya, jam 4 sore, nanti jam 8 bengi. Emang mesti darah ini nginep. Tapi kalau di rumahku setengah siji dalu sampai setengah loro. Kayak bengi, aku Safi nginep di rumahku. Padahal mau sak jam. Ibu pikiran Imam Syafi'i. Lalu dia darah ini mabit di Musdalifah. Yang penting, mu'dumulel badanis filah. Kita waris dari wong alim. Iki standar ulama orang balik. Jadi ulama carane mikir jelima. Dong ya. Ora iso cara lugat, cara urfan. Misalnya iku sok brewok iso jenenge munib. Coba isi-isi Jawa. Misale iki ya iki to isi-isi ngene gone Gus Afif. Jam 5 sore sampai jam 10. Masuk suwi kan? Yeah. 6 itu 8 sama 10. 5 jam. Wong tedarani ra nginep. Dolan. Tapi nak setengah siji sepeda mogok terus ning kono sak jam. Ditoto santri ning Gus Afif dadi. Mesti istilah nginep. Mergo dalu. Mengane cara Imam Syafi'i gak penting jumlah ini Musdalifah pirang menit. Sebenarnya ba'dan isfilat mu'dzamul. Mergo apa istilahno mabit. Apa? Mabit. Asa iki darane romyu ngono. Darane romyu ku balas. Mulane tersara-sarae mulane ora cukup wat il khaso alal marma. Terus mbok dakok. Setane sing kan gak kelaran. Misale itu mbok dakok kok koyo main dakon. Tunggal. Mun Gusti mun pitu ora iso. Jenenge romyu ku balas. Nang jenenge balang pitik ku yo ono bantere. Amarga balang pitik terus tik. Ngelentik. Mana cara si A? Cara si A itu malah lebih parah meneh. Syarat saya kudu ada emosinya. Ada tambahan? Wah, ngantem kok guya-guya. Orang-orang mati saja. Kok, balang kudu ada ekspresi. Mungkin saya ingin anak balang pita itu agak kudu mering-mering. Tantang pada gue ya. Jadi, kudu ada emosinya, ada ekspresinya. Nah kita itu ya darani api ngono tapi ora syarat. Jadi misalnya gini, kowe jotos muni. Api emosi, ora emosi padha larane to. Padha larane. Ya ora bagi bagi korbane padha. Bagi korbane padha. Kobar-bar. Jadi tak warai ya. Jadi wong alim ku ya buat mereka ono definisi, ono napa? Makanya Imam Syafi'i itu enggak mau mengatakan beliau gak nerima konsep apa mabit Musdalifah qobla mudhi nisfil lail mergo kecelok nginep. Cara kula wis setuju Imam Syafi'i kan gak mungkin misalnya ono napa wong dolan jam 5 sore sampai jam 9 bengi wong mesti orang darani nginep padahal jumlahnya sudah lama. Ya jumlahnya sudah lama. Makanya dalam dalam fikih Syafi'i itu detail. Detail itu artinya urfan, bukan sekedar hakikatan tapi juga melihat secara apa? Urfan. Urfan itu ya urufnya orang seperti itu rada nginep senajan itu jumlahnya lama. Misalnya tadi misalnya jam 4 sore sampai jam 10 malam orang mesti sepakat darah ini gak melane agak jelimet guys. Makanya masyhur Imam Syafi'i itu al-Lughawi, beliau itu ahli. Yang saya paling kagum dari beliau itu bab haji guys. Saya belum pernah mendapati ulama sedetail beliau ketika nerangan haji. Cara Imam Syafi'i ini di Indonesia belum berlaku, tapi saya berkali-kali ngajar itu di kajian di mana-mana saya ajarkan itu haji ma'dud. Di Indonesia kan hanya populer haji amanat, nais mati di amanat. Kadang anak putunya kurang ngajar, ben mati wae luwih murah mergo anak urip kan.

itu keliru sebetulnya. Kecuali makdubnya tidak mustate. Berarti kan kalau dia makdub 10 tahun, lumpuh 10 tahun, berarti dia kena khitab 10 tahun dalam keadaan tidak haji, padahal duwe wae. Dan kedua, ingin saya, kalau dia yang masih memutuskan, kan dia ini urun niat. Dia urun niat, urun kontribusi, misalnya cung inovaku del sito go kajiku. Kan lumayan dia ini memberi keputusan. Timbang wis mati dikajekne mbok ngesahno warisan. Lho mak wong mate dikajekne pastine nakale ahli waris. Maksudnya memang teori faraid itu enggak boleh dibagi kecuali utang-utangnya diselesaikan termasuk utang haji. Berarti menghajikan mayit itu hanya mengesahkan dirkah dibagi. Tapi mayit dhewe apa dianggap pangeran kaji gak mesti kan zaman uripe ora duwe komitmen misalnya ora dinia. Mulane ngaji mbek wong alim. Ben wong roh duduk perkara ya tak warai. Wis ra ngara, wis ngale ora kober sinom. Nek delok wajah wong alim ibadah toko pengajian swarga. Wis ngaji sapa wis. Promosine ngono itu ora. Mesti tekan pengajian swarga sing ngaji sapa sih. Terus sing diterangno apa? Terangno salah kabeh. Jadi sinau sunat itu bersinau. Lawarai ya. Buatan ini ngaji sing ikhlas. Kulo nggih pas. Ya dadi rungokno ya. Dadi cara kulo setuju Imam Syafi'i. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sadi. Makdub sing sugih wong mesti sepakat darani mustate. Nah terus akhirnya beliau nulis. Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab Mahali, mustate itu ada dua, ada mustate binafsi, ada mustate biwairi. Kayak saya misalnya lumpuh, punya uang banyak. Gus dinan saged teng Jakarta, tetap saged punya ajudan banyak. Dan nanti di pesawat, iya toh. Ya. Tapi kowe gua gang ini kuwire. Kelar nek ning Jakarta, boten kuat. Glojo mawon boten kuat. Artinya Imam Syafi'i pakai urful lughat apa? Orang yang lumpuh tapi kalau uangnya banyak dianggap mampu bikin rumah. Wong gagah kere dianggap enggak mampu. Artinya apa? Enggak mungkin makdub ini tidak berstatus mustate. Dirungokno ya nek sing di keluarga sing makdub. Tolong kandhani kon haji sekarang. Meskipun liwat niabah tentu liwat niabah atau amanah. Ojo ngenteni mate. Nek ngenteni mate itu dia melangkai masa-masa istitoah. Kecuali dari awal makdube kere kan wong kere ra dibagas wekes, wekes kaku ati hidup wong kere. Wis kaku ati. Wis kaku ati opo wis ra sido wajib. Ning zakat posisi mustahik. Jadi wong kiai fakir ra perlu belajar bab zakat. Belajare bab mustahik kok. Paroet nampil. Ate. Ya rumakna mulane ngaji ya. Dadi wa ma'rufun fi lisanil arab. Dadi wong makdhub. Mulane cawedo iki cerdas kan. Karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku cawedo takok. Karena artinya gini, ada pertanyaan itu kan berangkat dari ilmu. Enggak mungkin bertanya tanpa ilmu. Jadi dia mikir, lho ini orang kok do haji dari no Rasulullah. Saya ulang lagi, mereka kok do haji dari no Rasulullah. Terus si perempuan ini tersiksa saake bapakku dalam keadaan makdhub. Makdhub dijamin apa? Lumpuh. Karena sahabatnya Nabi itu didiannya Nabi kan luar biasa kangen mbek pangeran tenanan. Makanya tanya ya Rasulullah, ini bapak saya gimana? Itu jelas masih hidup. Apa? Masih hidup. Terus Nabi jawab, nak bapakmu diutang, kowe sing nyaur cukup gak? Cukup ya sudah. Fahujji anhu, maka hajikan dia. Untuk dia. Dan ya cara kula aja sampai ngenteni mati. Ben iki lho ya Mansur duwe kontribusi apa niat. Terus dia ikut memutuskan inovatif dol tak tegal di dan dia memutuskan hartanya digunakan lillahi ta'ala. Mergo masalah haji Allah nantangnya berat wa mang kafaro. Terusane wa mang kafaro. Dadi sing mampu kaji ranang kaji wa mang kafaro. Wa mang kafaro. Dan yang tak hadis juga berat orang yang mampu haji kemudian ndak haji-haji fal yamut insya ayahudiyah nak insya wis temati ngono karepmu yahudi cek. Mulane fakir bejo-bejo ni wong ora kena ancaman ibu. Jelas gak kena mas, nyempet ya orang nyempet ya orang jadi Nabi dukol lah wah si raku waji ngini-ngini cik mati cik ya mati cik nasrem orang kesrempet juga wabah Nabi dukol yang mustate sing mam Wah nak wayang fakir terus. Kelihat. Oh ramuan terus. Aman. Aman. Mana cukupan kerja wayang fakir. Uang paling aman kok hitop. Dan misalnya nak hadis, wong sing gak gelem zakat somen dunyane dadi ulah sing nyawak dekne suwapine ngidek-ngidek dekne ontane nyawakati dekne. Wong fikir kan aman. Wah, sono ancaman opo tenang. Aman. Aman. Misalnya ana kiai ngamuk, walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata, nyimpen emas, nyimpen perak, ora diinfakno wis. Ya mayuh maliha fi nari jahannam fatuhwa biha jibahum majuruhum majuruhum ada mau fikir tenang aku nyimpen lewat tetap apa lewat nanti kena aku pengen aman fikir bodoh ya rada aman wong di ilmu ramulan mau ngene-ngene santai sing di ilmu ya sapa aman ya dadi eling-eling mulane ngaji dadi nuwali ba'dul zalimin apa itu maknanya ada dua komunitas dolim ya pasti dipimpin orang dolim dan penghukuman Allah pada orang dolim juga karena digasak oleh orang dolim yang lain ya supaya makna lore ku imani ya. Buatan mungkin salah ya. Tapi tetap kue darani Quran ajma'u min tilkal makna yang tetap Quran lebih umum dari kedua makna itu. Mulane bener dhewe Mbah Mun, wong iku yo percaya tafsir tapi ojo percaya nemen-nemen. Mari bodho. Maksudnya mari bodho iku tafsir tetap mempersempit jami'u kalamihi ta'ala. Ya tetap mempersempit to. Ora piye Gus, tapi misale mau apa apa tadi yang ahla Makkah tadi. Ya, napa? Ahla Makkah. Itu kan jelas Quran itu kafatal linnas kan enggak mungkin ada satu kitab kemudian khusus ahli Mekah. Tapi misalnya kita ora tahu maca ahli Mekah lalu asbab nuzul Quran itu di mana? Masa kok tulis Bojonegoro kan malah kacau kan. Maka mufassir tidak punya pilihan, kadang beliau kepengen nunjukno asbab nuzul, kadang kepengen nunjukno al-ibratu. Bahkan kok meneh ada terima ngono. Kitab kanggo Kanjeng Nabi cara kok itu kitabun Nabi kitabun li ummati ila madalat dalil ala khusu siati. Jadi kitabun lin nabi kitabun misalnya ngene tahajud itu sunat ta ora? Sunat. Padahal jelas kitabe wa minal laili fatahajjat bi nafilatallah. Aja-aja. Sing dikongkon tahajud pangeran Kanjeng Nabi ta kon? Kanjeng Nabi. Lah cara nganggo kok itu Nabi sing dikongkon kok ribet tahajud. Tapi yang mau fajar catatan kok itu kitabun nabi kitabun ayat sak terus wis gak iso kayak mlebu wis gak iso blas sih mung terusane asa ayat asa karo buka makomam iku kowe ra ngara iso kok makomam makomam mustahik napa jane lho kok dadi ulama ora angel piye wong ayat ngarepe iku jek mlebu kaidah kitabun lin nabi kitabun li ummati tapi separuh berikutnya enggak sudah enggak bisa kan. Lah yo pas perintah tahajud iku umate cek iso niru. Tapi umate ra oleh GR gedhe rumangsa asa ayyab asaka rabbuka. Iso ta ora? Mukhal. Mewale mustahik apa? Ana maknane Muhammad dengan kamu tahajud maka kamu akan diangkat Allah yang punya hak maqama mahmuda yaiku asyafaatul uzma. Lah di ini kan sudah umatnya ndak ikut sudah. Napa? Tapi ada bukti kalau perilaku agak salah malah kita benar Nabi malah mau kita benar mati fakat dunan Nabi malah walian ya kalau sesuatu kurang positif buat Nabi sing dikendikali itu Nabi rata terlibat sing terlibat mati misalnya masalah tolak biar agak tahu ngaji ngono balik ya ayuhan Nabi yu idha tolak tumun nisa tolak itu kan sesuatu yang kurang baik maka khitabe ya ayuhan Nabi tapi terusane ida tolak tu, kucing rontok kurang ajar tukang megat bujo umat deh. Nabi radui perilaku seperti itu. Makanya ngaji tafsir yang angel kena. Mana kalau darahnya sampai pinter terus ngerti angel? Serah usah, barang angel harus dihindari. Makanya di ulumul Quran itu jelimet. Ada khitabun di Nabi, khitabun di umat deh. Tapi ada khitabun di Nabi kalau sesuatu itu tidak positif, itu untuk umatnya dan Nabi hanya posisi mau tidak mau, maksud mau tidak mau ini, Allah itu kan sing dikitingani Kanjeng Nabi, Akhire ngendikane ya nabi sing dadi nabi. Mesti wae sing dikhitabi apa ya? Nabi. Nah, meskipun tentang umatnya. Lane unik ya Yohanes nabi kok tulisane idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatina wa'dul idda. Karena nabi tidak mengalami seperti itu. Yang mengalami kan umat. Paham ya? Jadi wong iki kudu ngaji. Dadi ana khitabun nabi ya mesti khitabun di umat, tapi ana sing ora. Ana sing separonan, kaya tahajud itu separonan, jelas separonan. Pas sunniyatut tahajud, orang apa? Sunniyatut tahajud iku mustarokah benana wa benana. Umat, ya, tentu kita pun disunatkan. Tapi nak pas mulai asa ayyab asaka rabbuka maka mamamu. Da wis ra sunat. Wis ra mungkin terusane. Dan dengan tahajud kamu itu Muhammad, kamu punya hak asyafa'at al-usma. Nah, kowe kan gak kowe tahajud. Iku sing ngibur dosamu piro-piro, bayang syafa'at bae. Keduren bayangno nyafa'ati. Tapi nak ning ya Yuhan Nabi yo karena tolak itu amrun mustaqbah, sesuatu yang dianggap buruk. Sampai ono istilah Abu Abdul Halal ila Allah at-tolak. Sesuatu halal tapi Allah ndak suka itu tolak. Ya tapi kira usah sing kadung bogatan ora usah ngeluh. Wis nek sedire ngono wis nganggo kodok kodar ae. Kayak ning khotbah nek kau la istami ani wa la yaftiqani ila qodain wa qadar wa kitab min Allahi qad sabab. Dimana aku khotbah nek kau tak anggap jujur. Mane kula nu termasuk pengagum ilmu, belum pernah ada umat yang ilmunya jujur kayak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba umat Kristiani kan talak itu masalah tenan. Wong kudu ra talak. Cara kula gak fair. Ora cocok dibujuk nglamak ya beten. Terus nglamak elek. Terus dibujuk lanangan fakir ya loro tenan. Wong nak fakir tetep olah. Wong fakir kok ngopi ning omah ra kerasan ngopine mile wong ayu. Apa nak fakir terus gak polah ya polah. Terus fakir polah. Polah coba. Mangkel gak sing itu? Mangkel. Itu ora dadi mufti tak kon rafa yakin. Lah yo artine tolak nek wis wayahe yo kudu tenang. Mulane daripada ngulis diomongno ning khotbah jajal kawin ning Indonesia kan wis jujur. Uzawi juga alama amarqaw bi saking bi ma'ruf atau tasrim. Wajane kan realistis. Jong ketak rabekno yo nak tepak yo terus nak tepak yo pegatan. Lho cara diterjemah artine kan berhubung bahasa Arab ketok sakral. Coba manani. Ayo sakral ning ndi? Uzawi juga alama amarqaw bihi min insakin bi ma'ruf atau tasrim. Jajal terjemah. Misalnya aku ngakak tau Gus Rafi, Gus tak rabekno, nak tepak yo terus. Apa ya pegatan? Eh, oke Gus angkat kopi. Coba misalnya saksine ngalim kabeh. Sadis ya urung-urung wis. Bakas talak. Mulane Mbah Mun akhir-akhir itu kan nyariatno awake saking makruf ra usah diwaca. Masyhur. Mbah Mun akhir-akhir kan gak setuju. Akhir-akhir riyen biasa akhir-akhir biasanya diterusno alama amarqaw min insakin bil ma'ruf wa mu'asharatin itu kok diterusno ora ana awi insakin au tasrihin bisa sering bangun dawuh urung-urung wis bakas pegatan-pegatan sing ape tapi piye-piye khutbah nikah wis kadung ngono iku khutbah kan wis kadung apa sing gak sing khutbah sing khutbah iku sing layas tami ani bapak itu final umur kullah biadillah tifia ma'asa wa hukum terus wala istami usnani wala yaftariqani illa biqadah in wa qadar wa kitab bin nabwai kot sabab akhirnya kot khutbahnya kan masih seperti itu ya cung ya kue kuduroh ada orang loro kumpul jadi sebenarnya bisa sekabar kot qadar wa kitab bin nabwai kot sabab sekalah sampai catatan jadi aslinya gak ada agama serealistis ya sudah daripada pegatan yang mungkin terus yang mungkin domong noe yang ngarep ben gak kaget kan pemanasan noe jujur jujur melani kula nu kagum Islam dari segi ilmu kula kan nekuni ilmu ya mungkin kalau orang lain kan kagum Islam karena apanya selalu saya itu pengagum ilmu cek orang ono agama sejujur Islam apa yang dibatas? Misalnya sholat, ya dibatas. Kemungkinan rasa ya dibatas. Banyak yang mungkin kok rasa. Di fair orang kok sesuatu. Kayak gue kemungkinan bunuh rokok ya dibatas. Kemungkinan bunuh rokok sih, ya dibatas. Padahal aslinya kan Mariati cilik. Apa yang dibatas? Secara ilmu, dibagas wong rabi ya lagi wali matur ursi ya lagi seneng-senenge rabi dibagas kemungkinan lha iku kadang sing ngangkatno wae jek usawi juga ala ma amaraka wa bihi berarti ma amaraka wa megat itu termasuk kategori ma amaraka wa ai megat sing ihsan maksudnya. Lha iya kan tak dimanani kan uzawi ju ngaweno ingsun ka ing sira. Utawa bakal ngaweno ingsun ka ing sira alama sesuai ngatasé perkara amaraka wa bihi. Kowe tak rabekno sesuai aturan sing diperintahno Allah. Aturan iku kemungkinane mung loro tok. Nak terus ya sing apik. Nak pegatan yo sing apik. Terus kowe muni oke. Oke, itu kabil tu ya apa? Kabil tu nikah atas wija. Nah, itu kan urung-urung mesti bakas pegatan. Khutbah ini kah yang mau walas tam isnani walaf taikali ilah dikode in makotar wa kita biminawoi. Nah, kaum Kristen kan enggak nerima itu. Padahal nyata. Mulanya cara Fathul Mu'in kan oh, ada halal yang disunat atau pegatan. Misalnya di bojo sing sayyatil khuluq sing ndak mungkin disabari. Tapi kalau sekedar sayyatil khuluq harus kamu sabari. Mergo wong wedok salihah iku apa? Ning ngene kalu ora bil aksom. Nah, darane koyo oh, gagak. Nek putih aja gampang gagak sing suwine putih sito. Karwan putih deles malah ono ning bocok maji ora khatam. Gak sing ya kan? Ikhda jana sehi baya, nak karwan gagak putih ake, mas ning bondi ake. Koyok gagak, sing suwi wine putih sito, ini malah angel goleannya. Ngenteni gagak salah gen. Yo ono mas gagak putih hanya nono, tapi nak putih deles malah banyak, karena jenisnya kayak perkutut, nak jenisnya apa? Putih kan malah ono. Ya rumah noyo, jadi nak mana nih Quran ini pesan nih Mbah Mun. Tafsir itu yo mari pinter, tapi yo coba imani di bab tertentu. Karena tadi mas kalau diimani takutnya itu pilihan apa? Pilihan. Misalnya kalau dalikal kitab bular ibafi. Misalnya dalikal kitab nak Imam Syukri kan tafsir kan alladhi taqra'uhu ya Muhammad, ini kitab yang kamu baca. Ya, tentu ada ulama yang mengatakan yang ditulis karena kitab itu identik dengan maktub ditulis. Mesti orang ulama darani ini kitab yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz yang saya wahyukan ke kamu. Tapi dari Imam Syukri tidak bantah. Lalu artinya tak diwahyukno nak rata ulang no rata wajib. Terus dari sing sitok ya. Lalu artinya kayak mau nak rasa sesuai baik sing ditulis di Lauh Mahfuz. Kan bantah-bantah rono bareng. Sing ini sing goblok mas mau cos. Sing bingung kan awan. Ayo saja saya ilmu takin ya tak warit jadi wong alim tafsir. Kitab ini memberi petunjuk bagi mereka yang takwa. Itu kan jelas keliru kalau kau maknani. Jadi Quran manfaat kanggo sing takwa tok. Ya keliru. Umar ketika masuk Islam takwa sik ta masuk Islam sik? Ya iya zaman dekne krungu Quran itu posisinya wis takwa ta sik kafir? Sik kafir, tapi krungu surat Toha masuk Islam. Langsung masuk Islam. Makanya ana sing darani lil muttaqin kedhe wong sing wedi dosa kafir. Orang kok takwa sing nganti nglakoni semua perintah, ninggal semua larangan. Lah nek ngono ora wong kafir bisa masuk Islam lewat Quran. Kan urung dadi mutakin. Ayo ki milih manut dia. Lho ki ora rasane dadi mufasir. Kulo kan tetep tafsir tak waca wae dadi. Ayo ki mana? Manane mutakin kan wong sing wedi ayo. Nanti nak kowe menawi mutakin kudu sing takwa iku binti salil awamir pasti nabi. Lah zaman Umar krungu Quran diwaca iku kafir. Cek kafir, gak takwa blas. Aga milih di mana? Ana sing ulama mana nih ngene, lil mutakin kudu wong sing takwa e wa wirihim. Lan liyane sing takwa. Nak tepaan yo kok dadi iman. Alasannya masuk akal. Li anna wa ta'ala yaqulu fi ayatin ukhra hudal linnas. Wah, dibantah ora kena. Imam Qurtubi muni lil muttaqin ku iktifa lil muttaqin wa wirihim. Fa inna wa ta'ala yaqul fi ayatin ukhra hudal linnas. Ora kudu muttaqin. Ayo milih ndi? Kowe ora ono mlane latihan dadi wong alim aja men pidato ora tau sih. Lah nang nuruti dhewe ayat lil muttaqin yo. Lah Imam Suyuti milih mutakin wong sing lakoni perintah dengan mergo di annahum al-muntafi'una biya karena mereka sing ngalap

amin majmu'ikum. Majmu' itu kula waca nggih, kula beri sekian perbandingan. Sing dipakai dalil itu yakhruju marajal bahraini yaltaqiyani yaltaqiyani bainahuma. Ayat terus-terusan ayat pokoke yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dadi yakhruju iso metu minhuma saking loro-lorone, apa saking keceluk loro-lorone. Sing bener keceluk loro-lorone mergo sing mengeluarkan al-lu'lu'u wal marjan niku laut atau laut asin. Paham nggih? Ora kok apa? Sungai. Ya kan marajal bahraini dua mata air yaitu air tawar dan air asin itu bertemu bainahuma barzakhul, terus ada membran, ada pemisah yang tidak saling tercampur. Terus mestinya kan yakhruju minha karena yang mengeluarkan lu'lu' hanya laut atau yang asin. Tapi Allah ngendikan minhuma. Amin majmu'ihima. Ibanyak ya angel ngaji apa? Majmu'ihima. Enggak sesuai pinter deh. Ya jadi misalnya khalaqallahu samawati wal ardo, terus misalnya wa anzala. Enggak ini buat nekoyan anzala redaksi khalaqa gawe sapa apa wa samawati wal ardo terus wa akhraja minhuma misalnya al-mator misalnya. Minhuma ya pokoknya minhum, padahal mator kan hanya dari angin. Tapi sah apa? Sah diredaksikan minhum. Dong. Jadi itu mau gampangannya ngomong jorok Jawa itu tak beri contoh mana Maghrib di Isa itu jenis Isa gak di tasnya, no, karena sih normalnya gak Isa ke tasnya harus dari nama yang sama. Tapi Maghrib di Isa om terang Maghriben atau Isa'en Asam Subal Komar Komaren malah menang Komar mas nih di tasnya. Maghrib di Isa menang apa? Isa'en menang Maghrib bisa? Maghriben jadi munib nasir. Jadi itu nyanyian. Masuk Maghrib Maghrib. Tahu tiba Rabu Maghrib ini? Rabu Maghrib. Oh, tahu. Double percuci. Kagak utang kau. Ya, itu kau aku. Nangir awatnya agak. Jadi saya cerdas. Iya. Isai nama Maghrib ni. Jadi mudi Maghrib ni. Gak umumnya, misalnya Mekah Medina Haromen. Haromen. Dua tanah. Gak contoh sing terkenal Mbah Riven. Hai, Bapak Ibu-ibu. Apa wae? Apa wae? Lah iku wae. Padahal artine abu nembe umum, tapi ning Quran jelas wali abawi ya. Yo, abawi ya. Nah, Maghrib Isya. Isya. Oh, soalnya. Wan-wan durian buka di terus nama. Komisi roka besok baru sudah biro perutusan mingkum kang sangking si roka. Amin majmu ikum tiksa sangking sekumpulan si roka. Aib bak dikum. Tiksa sebagian si roka asal tiki kang beneri bikin si klan menuso. Au rusulul jini utawa utai maknane teka rusulul jini kunuduruhu. Tegese tukang dakwai rusulul jin. Nuduru jama'in nazir. Allah dina rupane wong akeh sami unakang krungu sapa ladina kalamar rusul ing dawuh rusul fayubal diguna. Mongko nyampekno sapa luhur komahu mengkome para luhur. Nggih kula pokoke tak warai logikane iki. Keyakinane ahli sunnah wal jamaah Rasulullah niku namung saking manusa. Berarti ora ana rusul saka jin sing didhawuhi Allah langsung. Paham ya? Itu saja pegangin dulu ya, kaidahnya itu pegangi dulu. Itu rasul secara definitif, secara alamiah. Tapi piye-piye rasul atau rusul itu punya makna luhut. Pokoknya wong sing ngemban perintahe Allah. Nak ngono murite Kanjeng Nabi sing sangka jin, ya murite Kanjeng Nabi sing sangka jin, ya iku iso keceluk rasul. Kayak ning surat Yasin apa? Surat Yasin kan masyhur kan sing dadi rasul kan Isar tok. Rumakno ya teng surat Yasin sing lakon aktor dadi rasul namung sinten? Nabi Isa, tapi it arsalna ilaihi musnaini. Padahal isnaini teng mriki Rasulullah apa Rasulul Isa? Rasulul Isa. Ya lumayan rada pinter. Ya kan ceritanya kan ono kampung Antakya ya masyhur ya apa? Antakya. Rasulnya itu Isa, sentralnya Isa. Terus ke kampung pedalaman itu Isa ngutus santrinya dua. Apa? Santri dua ini dapat mandat dari Allah apa dari Isa? Dari Isa. Dari Isa. Tapi Allah ngistilahno ya id arsalna ilaihi musnain. Paham ya? Ya kaya uang lho misalnya ono desa binaan terus kaya ini Tuhan, wah Allah ngirim ki Tuhan, wah kon binaan. Asline sing ngirimno ya kepentingane iku maksudnya iku. Tapi istilahnya kan kemana ya? Jadi meskipun dhamir diisnadno ning Allah, tetap proporsional napa? Proporsional. Misalnya aku tak baleni malih ya si Mas Yuning, surat Yasin itu kan rasul intinya Nabi Isa. Terus desa binaane Isa mau cukup ngutus santri lah kemarin, napa? Santri. Lha iku istilah apa? It arsalna ilaihi musnai. Berarti dua santri disebut arsalna atau disebut rusul. Terus fa'azzasna bisa disin faqalu inna ilaikum mursalun mursaluna min jihati luhut mergo diutus Nabi Isa sing utusane Nabi Isa ya minoko utusane Allah tapi tidak rasul definitif artinya wong iki untuk wahyu langsung sangka dong ya. Nah rusulul jinni wis ngene iku maknane napa rusulul jinni adalah jin-jin yang pernah ngaji kanjeng Nabi yaiku sing disebut ning napa surat jin. Tak jane surat jin mesti sithik Mas paling akeh malah ning akhir surat apa? Wa'id sarafna ilaika nafarum minal jin yasamna mal aqaf. Ya. Gobor to ora Qur'an. Makan pidato lho. Apa enggak apa ge Mas? Malah nak sing surat jin tuh ndak pati banyak bakas tentang jin nasibin. Masane nasib biasanya tapi wong Jawa ora cocok. Nasibin tak dilihat nih kamu sih macamnya nasib gua om Irak jin kok Irak mana geron jin Aladdin jadi kok Baghdad jadi ketua nih jin kan jadi kok Baghdad nak cara gini Gunung Kawi ya la ya wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yasami'una al-qur'an falam ma hadaru qalu ayo terusno siapa lu falam arwan muni pratawa apa lu Anik terus no, takik 1 juta. Rong juta. Taurunan bagi Mansur. Ya pak. Kurang. Tambah mana? Dia tidak. Kita akhir. Wa isrofna ilaika nafarum min al jinni yastami'un al Quran. Falam ma hadruhu qalu an situ. Falam ma kudia walau ila kaumihim mungkiri. Qalu ya kaumana ajinna Quran. Ayo kan jelas. Wa isrofna lan sumangsane nggok no ingsun, maksudnya menfokuskan ingsun. Melok apa? Melok Ahqaf kan? Ya pokoknya akhir surat Ahqaf. Tak mana no ya. Ini bukti kalau teorinya Imam Suyuti benar. Yang dimaksud rusulul jin adalah nuzuruhum, orang-orang jin atau makhluk. Orang juga boleh orang-orang ya repot ngomong bantaman lah. Cocok kurang ajar. Tapi tak sepuro, kau dong jujur sepuro, tak sepuro. Kalau kurang no, tak sepuro lantas menjadi soliora. Mana lah gunanya kita sepuro misalnya kita sepuro aku tuh sana tetap akeh. Mana gunanya jadi sepuro kue ranya pura orang. Yo, wa id sarafna ilaika nafarom minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu terus falamma qudiya walau ila qaumihim mungkirin artinya ketika mereka ngaji bek Kanjeng Nabi khatam mereka pulang sebagai nazir apa nazir nah berarti mereka kan hakikate rusulu rasulillah napa rusulu rasulillah karena yang dibawa adalah ainama hamalahun nabiyyu kahanane barang sing diasto Kanjeng Nabi iso disebut rusulullah ya sebenarnya kita ini sebenarnya kan bukan ulama langsung bukan ulama Allah. Tapi misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Berarti tabiin kan khalifatu Rasulillah. Terus Toha kan wis khalifatu. Wis kahib kabeh piro iki? Sana kita tok Kanjeng Nabi misalnya tak gawe rata-rata 3 lapis. Milik saya ada yang 42. Nah, aku 42 sana tok Toha kabeh piro iki? Aku cek asli, Mas. 42. Matelu cek gawe, Pak. Lah itu kan tapi kan wong darani wah iki ulamae pangeran. Wah, jane ora ya. Tukang pidato iku maksudku. Ulama sing maca sawi iku jenenge ulama sing roh terkipir. Muaji tenanan Mas mok dijupuk sing gampang diterima publik, kurang ajar. Ya nak ulama kan fair Mas, ilmu angel kok opo diwaca urut, lho kaya kula. Kula niku cara munggah gundung, tanjakan yo tak liwati, jurang yo tak liwati. Wis cocok ra cocok jeneng ulama. Mbalek ora. Sing payu ndi? Arah iki kan. Ora oleh agama kok dipilah-pilah iku. Ora oleh. Yesus. Oleh kok nek. Mboten angsal. Nah pelakunya itu saudara nih. Oh, oleh aku mau apa? Bila-bila. Kayak ulon itu, soal mau apa ya cocok raja cocok. Iya disampaikan. Panjang urut tau kan? Balik kan orang. Ini, iya sudah pasar tadi. Mau hasut ya saya ngomong. Ya tadi jelas ya. Jadi kita tetap berkeyakinan Rasul itu hanya minal insi. Nah, ana istilah rasul minal jinni hakikate apa? Rasul Rasulullah, Rasulullah. Hedong ya. Dalile mau ning akhir Ahqaf ana istilah wa ifsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzir. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ini kan jelas dia mau mendengar kitab sing unzila min ba'di Musa, sotikal, itu melane Nabi Musa itu populer. Sangat populer Nabi Musa, jin muni Quran, referensi ini kitab yang setelah Musa. Jadi Musa itu populer tenar. Jadi neng mesosit jin, neng dunia sosialnya jin. Musa orang muni baca Ibrahim. Padahal cara Islam Musa be Ibrahim itu keren Ibrahim, cara Islam. Maka kan Nabi Muhammad kena kitab Anit Tabi Milata Ibrahim Anif. Orang-orang Anit Tabi Milata Musa. Tapi ini dunia jin itu populer Musa. Lebih keren, seru kan. Nabi jatuh suang ya tahu, Nabi Musa itu keren. Jatuhan ya tahu. Supaya umumnya orang seneng Nabi Musa. Ya tahu jatuhan kan. Jadi ada orang titi tukaran dengan orang Israel. Ini Mesir mas, tukaran ini Mesir. Bani didelok. Wah, orang Israel itu kalah-kalah. Coba terus orang kita. Dia ini lalin anak Nabi. Nabi kan jatuh. Ya taksek orang. Saja ini jatuh Musa yang biasa. Tapi kan buat. Buat Nabi. Dan bawa kazau Musa fakoto. Malah ni dek ni tetap radhitung kotil. Mereka jotos itu biasa. Jotos. Jadi nasi gue kere fakong jotos biasa. Mati. Jadi bawa kazau Musa fakoto. Jadi kau jodaran Nabi Musa niat mata ini. Nabi Musa jotos biasa. Tapi buat buat Nabi. Nabi jotos. Jadi tahu kan, minggat ya tahu. Rasi kirim wong ya tahu, ora usah terus. Tapi ora diterusno. Nabi Musa diparani putri Nabi Syaibu loro. Pertama wong Nabi Musa ra roh dalan kan sing roh dalan kok ngarep. Barang kena angin roh, ya ora usah diterusno. Ya Nabi Musa tok. Tapi ora diterusno Nabi Musa. Kowe mlaku guriku kok dalane introkseni. Dadi kanan kirine ngom. Cara toha ya kok ngarep terus. Soalnya mubalak gak sepiro. Artinya Nabi Musa itu kayak basar ya jentusan ya tahu. Rodok delok ya tahu. Tapi radi terus no rodok tok. Abako ya tahu, abako ya cara terjemahan bebas ya ning. Masa abako kok arani tindakan ngene. Mana ni abako menyen redaksine ya. Jadi mane terus populer karena apa ya? Dia ngalami kehidupan yang normal apa? Normal. Nah, Nabi Ibrahim kan terlalu ideal ya karena ya memang dipilih sebagai Abul Anbiya, no? Dipilih sebagai apa? Abul Anbiya. Makanya enggak ada cerita Nabi Ibrahim jotos-jotosan, mugeng. Nabi Musa. Lung dekne marine ra jotos-jotosan iku perkarane kebodohan. Kan dekne bareng bela wong Israel, tenan wong Israel ini kan provokator kan. Suatu saat tukaran meneh. Bareng tukaran meneh juk tolong Nabi. Musa fa idzal ladzi stansarahu fil amsi jastasrifu qala lahu Musa innaka la ghawiyum. Wah, jebule aku tukaran ini mbok bodoh ni, jebule sing salah ku kowe. Maksudnya wong Israel jebule wong kurang ajar. Sing dibela Nabi Musa. Akhire mesti cuwat pisan ben Nabi Musa. Nabi Musa yo adil, kelompok elan nak salah. Jadi kalau aku misalnya, maksudnya orang ngaji aku betul bocor ya bocor. Orang kayak Nabi Musa. Orang apa dijotos? Wong iki cerita. Hasilnya kan serah konangan. Jadi falam ma'an aroda yaktisa billadhi huwa adu lekola ya Musa aturi itu antak tulani kama kotal nafsam billah. Jadi ketika Musa api jotos, Musa aku api mateni aku, ini misbar Musa aja kurang. Akhirnya konangan, ternyata pembunuh kemarin itu Musa. Musa. Jadi mulai dise uang kadang dikorban no kancane itu sunat uang kadang sing korban uang ya pun sunat. Nah ini serasa ngalor nembun. Salah aku didol tuh ay korban. Nabi Musa sing korban no ya uang serai. Pangeran mon. Mana uang kudu rido ke pangeran sedunia sing ini kira no rasa. Tapi Allah lebih ape di bang sing buat delok. Jadi kamane manusia kape sa api api je api Allah subhanahu. Api ekonco kadang ngedol. Jadi manusia ada repot mas, sing gedeng-gedeng, sing ape ngedot, seloro ape. Tapi sebab itu mati kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kan, gak dalam kue ini dalam ketuaan ini, no? Ketuaan. Kadang emang kalau, tapi nak iling buat mati kan Nabi. Sing regani kan Nabi. Dalam ketuaan ya. Ada lah, tua-tua, sakumo terus di kau ngono terus lah. Di sini jenenge dakwah itu tak warai hai. Dakwah itu ni desa-desa, uang tiga idwe di iman. Maksudnya itu ngekei di sini. Bisa terumbor atau orang sabar terus. Di sini jenenge dakwah itu ngekei. Sembah terus nadi. Ya, tapi zaman ni sini ya. Ya boleh sih naik. Umur berapa? Ya au rusulul jinni utawa ta maknane rusulul jinni kunu zurhum tegese para wong sing ngekeki peringatan. Pokoke paling gampang bandene teng surat napa? Yasin ya, teng surat Yasin ir arsalna niku boten kok rusulu Isa untuk wahyu langsung saking Allah tapi saking Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tidak bergeser sedikit pun dari perintah yang diperintahkan Allah disebut ir arsalna. Allah di narupane wong akeh saluna kang ngusap ladina kalam rusul ing dewe para rusul fayubal diguna. Monggo nyampekno sapa para jin kaum mahum ing kaume para jin. Yaku suna kang nyritakno sapa para nudur utawa sapa para rusul alaikum ngatasi sira kabeh ayat ing pira-pira ayat insun. Wa ing biruna lan ing peringatan sapa ngakeh kum ing sira kabeh liko ayyukum. Ing pertemuan dina sira kabeh hadaya ikilah yaum. Faqaul moko padha ngucap sapa wong akeh syahidna us nyekseni kita ala anfusina melarat ing atase dhewe kita angkat balaguna kok balaguna ne balaguna apa balaguna angkat bulihna utawa ora maksud e ora ngono kok sajane yo qalu syahidna ala yaqusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa ayyumikum qalu syahidna ala anfusina angkat balagon eng yang tahu nyampekno sapa rasul nak kita wis rasul iku mufrad tapi bi makna lho jam'i utawa nak ke maksa yo angkat bulihna wis dikeki apa disampaikan ora tapi yo tetep keliru maksudku ya akal wire tetep angkat yo ora normal iku yo kan setiap orang kenangannya kan satu rasul berarti anggap ae apa angkat balagon wis nyampekno. Ya bener aku mas, mau aku ngaji wis suwi kok. Jadi ngaji tengen per kaum itu kenangannya kan per satu rasul. Jadi soal rasul wa akeh tapi sing mubasyarah kan sito. Wis ngono kok angel temen. Domir wa adomir fitomir. Pamala ngaji fitomir fale salah kudu. Apa angkot belah kok, yang kita nyampe ada sopa rasuliku yang terkait sampai kelompokku, nak yang kita yang semua nak wes kok ribet kalau ada sopa wa ta'ala, wakar dumul hayat dunia lantai dini pun yang mau ngakai opal hayat dunia apa penguripan dunia, ini urunnya Imam Suyuti. Imam Suyuti nyerong keramat tenan. Maksudnya kabeh Quran kan dewe pangeran, tapi ini ada pola ta'ala, apa? Maksudnya kalau Ta'ala kan gak mungkin wong kafir muni wa gharat humul hayatu dunya. Jadi Imam Suyuti ku ya rada sudon mek kowe. Kuatire kowe nganggep wa gharat humul hayatu dunya sak paket makalul qauli sayyidina ala anfusina. Berarti wong kafir muni ngene sayyidina ala anfusina wa gharat humul hayatu dunya kan kacau. Dong ya kowe. Nggih. Awas sing kafir-kafir nak salah waqaf. Lah iya wong kafir kan akhirnya ikrar sayyidina ala. Wes waqaf. Terus Allah ngomentari meneh, dawuh meneh. Wa qoratul hayatud dunya. Mulane Imam Suyuti muni qola qola ta'ala. Lah nek ora ana qola ta'ala berarti wong kafir muni. Wa qoratul hayatud dunya. Dhek ngomentari sapa dhewe? Tertipu oleh kehidupan dunia. Do enggak ya? Ya, tunggu pidato ya oleh ya tadi. Ya dong, do enggak ya? Berarti waqafe ning dia. Syahidna ala sina waqaf. Wes ya. Berwakaf terus wawarat umul hayat dong yo dong yo es pinter es alhamdulillah pinter omu balik ganjaran ini gede kan merjeki ini wong akeh mengenai kulon seneng kalau kulon dibajak jadi kulon kan gak mungkin jatuh nih tisu tisu sih mungkin nanti balik balik kulon diturulah nih ngomong untuk ganjaran kalau merjeki ini Allah Omat, hausas, pangeran. Ya, jadi nabo, iku pentingnya mufassir ya. Jadi nabo, lafat kudu diket. Misalnya sing masyhur ning surat Yusuf, dzalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi. Itu kan seakan-akan omongan Zulaikha kan sedurunge kan qalat imra'atul azizil ana hasasal haq. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Itu kan ketika apa tabir sudah terbuka dan kelihatan yang rayu itu Zulaikha kan wis ra iso ingkar dene. Kendene ikrar setelah dia tobat Zulaikha tobat kan ana rawatu an nafsi. Memang saat itu yang rayu Yusuf itu saya. Ana rawatu an nafsi. Terus ana rawatu an nafsihi dan dia Yusuf laminas dia orang yang benar. Terus dalika itu sebetulnya sudah tidak makalul kaulnya Zulaikha. Terus Yusuf ketika itu kan ada dialek Yusuf dzalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaibi. Allah membuka takdir ini sehingga Zulaikha ikrar seperti ini karena Allah enggak terima kalau saya rasulnya kemudian dikenal sebagai orang yang khianati. Jadi dzalika itu ora maqalul qauli Zulaikha. Tapi di ayat itu ora disebut qala Yusuf. Maka mufassir harus menambahkan sebelum dzalika qala Yusuf. Ya angel tenan dadi mufasir. Mergo lafat ora ana di anak-anak. Nak kliru neraka kak lara. Mubalek kliru ora kliru entuk. Ya angel. Yo ayo. Kepi jatuh kliru. Ora masalah. Jane munib demi munib sing ngomong. Misale munib tahlil, masuk kliru badhe bijak. Ketemu gak nek? Aku ben tahlil iku ora pati sakake umat. Ketane do meneng kabeh kan kribeten kalimate. Aku cara dadi ibu pendiri NU iku tahlil sing umum lah. Selawat Ibrahimiyah sing selawat. Kan dijamin bener. Timbang lafatane terus meneng kabeh mok kene tok. Anggus mulai wa masallallahu Abdullah salati. Mulai meneng to, Mas. Kan lafate aneh. Piro-piro. Ya iki apa? Wa masalli. Abdullah salawati apa Abdullah salati iku? Oh iya sebenarnya salawati apa salati mufrad apa jamak? Salati. Masa lho? Nggih. Masa ada cara-cara gak cara luhut fusa iku apike jamak aku. Abdullah kan api-api. Masa api-api ora ono perbandingane. Abdullah salati. Lho iya ora iso to wong ngono. Ayo saiki misale afdolus sholawati sholatul asri apa afdolus sholati sholatul asri sholawati oh, enggak ada yang mikir enggak tahu mikir ini enak mau enggak tahu mikir mau gaji ya podo ya saya ini misalnya restriksi afdolus sholawati misalnya sholatul subhi atau sholatul asri apa afdolus sholati sholatul asri sholawati apa sholawati gak sing diapalo sing diapalo sing umum wis Abdul Salawati. Allahumma sholli ala Abdul Salawati. Ya sing wis bener. Lah coba terusane yo, ala asadi makhlukika apa makhlukotika? Makhlukotika. Makhlukotika, mergo ana perbandingan. Ada. Kene sing sinau lu kok mbok warai. Cuma aku ya bebo goblok, aku tetap maksudnya aku tetap anut umum wong. Senajan ke hatiku itu piye gitu. Mana wong alim api anu aku. Maksudnya didi ane bapak, cara bapak kan wong kudu bodoh ya. Wasiate bapak, wong kudu bapak ora apal Quran nanya. Iku nek ana wong semaan mlete karo bapak nyimak biasa. Nyimak ngu Quran iki. Aku gak boleh nek kota ana wong ora kulo ngalim ngaji diulang kandhane semeneng. Wah sembrono wong ibadah. Gua kan nanti umroh neng kota, maksudnya gak ron aku malah jadi warai, diwarai dungo, diwarai wah mati. Maksudnya di mana signo itu? Diterangno iki Muzdalifah, iki wah mati. Lalu mesti malaikat terus ibu yakin. Wah sembrono. Padahal aku sedurunge kaji sinau kitab manasik mulai karangane Syekh Muhammad Majmu'. Wis dikandani. Matekno wong. Tapi aku bel mune bapak lucu. Bapak tau semaan wong ora ana apal Quran iki dikek Quran cilik jalur Quran. Yo Quran gedhe. Dikonnya Pak. Dikonnya Pak. Jenenge Quran gedhe mau. Matekno wong. Sungguh jadi adep ngono. Bapak ya sewan teh. Lo nate ngebis angin Jakarta, angin Semarang. Badi mucal teng MBS sekitar 2 tahun pinter. Kalau terus mucal ngebis, ketemu tamu, apa neng Semarang. Wah anak lo gempur nali ya batin lo. Nah karena gak madek pada nggak madek sana. Jadi nonton beri gini. Ibadah teng Semarang mawon. Sekarang madek lo MBS sama buku. Lu jenah cuplik guru deh. Dan itu bagang ke arah Esalia. Batin gue piye. Pasang berono ni. Ya, jadi nak cara luar, nak afdal itu ada perbandingan ni, cung. Jadi orang oleh muni ala asadi makhlukika itu. Makhlukika. Karena, jadi ini hamba terbaikmu dari sekian hamba-hamba kan, ini makhluk terbaik dari sekian makhluk makhluk. Orang kok makhluk terbaikmu dari satu makhluk. Dong ya. Selamatin adalah selamat terbaik. Lah iya normal itu. Terus ane ala asadi. Nah, itu bener ya, Pak. Terko asad. Dong ya. Ya tapi aja nyalah ke wong ora. Coba ke ben ro ora salah milih gua. Sini aku ro. Mesti ben wong roh lho kok tenan Mas ora kok wajib ora ora masalah. Ora. Skadul. Ya ora masalah cara kula ora masalah. Cuma tak eling, maksud e iku ya kok ora tau do eskal ngono lho. Kok ora tau do apa? Eskal. Mergo ya tetep ayu lho apa? Ya dadi apa qala ta'ala wa ghorratumul hayatud dunya. Mergo nek arah ditambahi qala ta'ala engko dianggep maqaulul qauli syahidna melok ayo melok maqaulul qauli napa? Syahidna. Ya dadi iku jelas ya qala napa? Kados wonten ngene Nabi Yusuf ketika Zulaikha ikrar qala timraatul azizil ana hasasal haq ana rawatu an nafsi wa innahu lam nasadikin terus dalika ya'lama anni lam an dalika mulai dawe Nabi Yusuf jadi kejahatan ini terbongkar dan Zulaikha sudah ngaku karena Allah tidak ingin melihat rasulnya atau nabinya khianat. Jadi Rasul ora oleh tersangka khianat sampai kabundut, tetap harus terkonfirmasi supaya beliau sampai kabundut namanya terkonfirmasi. Ora oleh meskipun hakikate Yusuf gak zina ora oleh. Posisi tersangka itu ndak boleh. Ya boleh karena nanti melukai kehormatannya. Makanya tetap Allah termasuk buka dari kesaksian pelaku. Iku Zulaikha akhirnya ngaku napa? Ana rawatu an nafsi mang saat itu yang rayu saya. Cuma aku diarani salah ora trimo. Wong seneng wong ganteng kok salah. Ngeroy nang wong edok ya lucu. Yang seneng tuh ya salah. Wong mau balik top akeh kok seneng mau balik lokal lho. Jadi Zulaikha yo tak anggap capi pinter. Mau seneng mau ganteng kok ra oleh. Cinta kok dilarang. Ada tidak dia ora trimo. Mulane salam asami ati makrihna asarat ilaihna wa atat lahna mutakawwab. Atas kelawahidati min dunawa sikin. Kok ora trimo. Kayak Tuhan, mesti nunggu duit kok ora oleh. Mesti ora trimo. Tapi baru nanti hisap lagi bengok-bengok. Jebule ora hisape to. Ya jadi Nabi itu gak boleh tidak terkonfirmasi karena gak ingin jadi sangkaan, meskipun ngalami dituduh, tapi tetap sampai apa terkonfirmasi. Makanya terus Nabi Yusuf mendikan dalika ya. Utawi jadi maknanya ini dalika utawi mengkono-mengkono ikraru Zulaikha, apa? Ikraru Zulaikha, nak sing rayu panjen dikne oraku iku liyak lama supaya ngerti sapa Malik atau Kitfir, pokoknya sing jari ini buju ini impotan ya, jari cerita-cerita ya. Kok bisa roh ini? Ini sing mereksa ya, sama Mubalik cerita kan enak, jadi kok aku wali, di buju. Aku kurang Mubalik itu kata gak tuh. Aku sih mau ngalih merah kerungu itu. Aku yang moco, yang kitab yang moco mas, kabar-kabar yang ngono yang moco. Tapi aku kan ngerti, wong aku wong alim iki riwayate do ifah ta ora marjud ta ora kan bulet mikire wong alim kan macam-macam. Iki Israilia ta ora kan mikir. Nah, umpale kan gak menarik critane. Mulane sok ben paling dihisap Nabi Ayub. Nabi Ayub masih dari gudiken dikukur yo. Rawan sampai setan jare terus. Itu kasus itu. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah cerita itu Israiliyah makdubah maudhu'ah. Tapi iku sing payu. Diterimasi. Yo jelas orang ahli sunnah kan jelas baca izun fi haqqihim min arati bi ghairi naqsin ka khafi fil mar. Jadi Nabi Ayub ora lara tapi sithik ana. Ora oleh Nabi watuk nganti geger. Tonggone ora iso turu ora oleh. Itu ka khafi fil mar. Lara sing sithik. Kau oleh budikan nanti ngambil krewen kau cara terpaksa ya sedikit gue syarat nak Nabi ku aradul basari mis jelas bahasa izun tapi min aradi biwiri naksin sing orang ngurangi derajatnya Nabi kau khofihil marudi kayak loro sing kau oleh Nabi kok men Nabi ayo piye aku jadi ngono sembrono. Ya, tapi aku sing payu. Tapi tenang ya, Nabi ku agak sepurane. Ngangger mbok terangno. Niku, kula niku dak damel musala. Lah terus piye hubungannya nggih butuh biaya ya. Sepurane di sepuro. Tapi jelas ning kita ahli sunnah iku wa amma kisatu ayub sing sampe ngono-ngono iku famakdubah cara ahli sunnah iku. Ya, tapi ya itu tadi. Iku wis kadung tersebar. Ya wis. Kene iya kene sing dadi wong alim ngalah. Akhirnya kula bolak-balik nek ana nek ana pengajian nak kiai ini cerita ngono. Piye batin tapi wis piye. Jadi bapak piye Mas? Tambah ngrungokno apa goblok. Dibutar-butar dia. Ala nek aku barang sunatane ya ora pati nekani to. Siji yo mari dosa. Ngetuk apa? Mari meriang. Loro malah disodok. Oh meriang mas itu. Meriang. Gue nuas ini kayak kepengen dengan ini pengajian. Kadang kayak kesake. Tapi wabeng balik ke kawasan itu mesti seneng keluar teko. Ya saya tapi aja dah teko. Kadang-kadang. Gak ada rata kol ya, aku itu halnya dengan ini aku rata kol. Angkat balagun sekolah Ta'ala wa gharat humul hayatud dunia. Jadi ini gue memastikan nak syahidna ala anfusina wawunnya gue ramelo ataf ning nawa syahidna ala anfusina. Tapi sekolah Ta'ala mustaknifan sebagai kalam sing istinaf wa mereka itu saiki ngakoni nak sesat tapi hakikati mereka wis kadung wa gharat humul hayatud dunia wa gharat lan nipu ing wong akeh wal hayatud dunia pengurban dunia falam yu'min mengkora iman sopuang ake wasya idul anjikseni sopuang ake ala anfisihim annahum kahanu kafirin. Pada akhirnya mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa hakikat mereka adalah orang yang kafir. iku nunjukno nak wong kafir zaman ning dunya iku yo nganggep mukmin. Makane kita ngadepi agama iku bingung. Wong Kristen nak darani kuwi duba-duba sing tersesat. Piye jajal. Yo kowe ora usah kaget mergo mereka ngaku nak kafir wis sakwise teng akhirat. Dadi wasa itu ala anzim annahum kanu kafirin tapi mereka ning dunya yo ngaku iman mukmin. Cara keyakinane kubu sebelah kowe saiki kafir ta mukmin? Kafir. Kafir nyekal-nyekal patok macam-macam. Lah sampeyan ning akhirat mbok sapa sing mukmin kafir yo ora ero. Mulane kudu kowe mukmin jek sini-sini wong. Ning dunya mesti kafir-kafir, jebule kafir tenan. Kowe kok sampe ngalami ngono. Paham ya? Wes ning dunya mesti kafir-kafir, jebule ning akhirat kafir tenan. Kowe kok sampe. Yo tak warai yo jugeman kowe. Yo ayo. Rumah empat boleh tenang lah ya nyawara wah lor lor tenang. Wasyaitu ala anfusihim annahum kanu kafir. Dari kau temong kono kata air salur suliku an alam yakun alamu telam mukadaro tuniku mukadar bayam kofa eli anak alamu mukadar lam sing li anak eli anak ngono ni bang suti bayam kofa kali anak jadi bang suti an eli an lam edi kira-kira yes, anda tahu kalau ngarang monoli kira-kira no yo alamu mukaddaratun wa ya ta'an mukhaffafatun ay minas sakila ay li annahu li annahu krono sak temne kelakuan ay annahu ay li annahu lam yakun ora ono sapa buka pengiran sira iku muhli kalpura iku zat sing rusak satu daerah dizulmin sebab zalim minha sanging korea alam yakun rabbuka mudzulmin miha wa ahliha ghafilun kok minha alam yakun iku gara-gara minha malah rubat. Waluh hale utawi Imam Suyuti kadang ono-ono jane rasa minha malah enak. Waluh utawi penduduke ahli Quraisy ku ghafiluna ali kabeh alam yursil ilaihim rasulan. Tegese ora ngutus sapa wa ta'ala lam yursil ilaihim rasulan. Rasulan apa rasulun? Ayo ngatek sing Rasulun. Oh. Rasulun. Ayo sing ngene ngene naskah gitu. Rasulun wa Rasulan. Rasulun. Wa Rasulun. Rasulun. Wa Rasulun. Rasulun. Oh, ada ning ngene video ya. Wes akhire. Nah, ilmuku cukup gua analisis iku. Dadi nak Rasulun ngene lam yursal tegese ora diutusno ilahi maring ahli Korea sapa? Rasulun. Rasulun. Nak Rasulun ya lam yursil orang utus sapa apa ilahi? Rasulullah. Ya ini ulama cukup aku. Lu mau cakap mana cukup ilmu ni cukup. Lagi ini balik boleh cukup cukup lah cukup lah cukup cukup maju pulak balik cukup lah di cukup cukup mana. Ya orang sing Rasulan. Mantan. Rasulun. Nah ya orang sing Rasulun dalam yursal ilaihim Rasulun nak Rasulan. Lam yursil ilaihim Rasulullah. Sudah interest. Kalau cah TPG terus diolah walid bulan. Mesti taman itu pendidikan. Angger ngaji rak TPG. Mereka gon ngaji itu jari dawe nabi itu Radhatul Jannah. Jadi apa Riyadul Jannah itu apa? Taman. Taman swarga itu gon belajar. Berarti apa? Taman TPG berarti taman pendidikan. Nah, ora usah tersinggung mergo. Mun nang tersinggung tuwa-tuwa brewok darane. Ya iya, tempat pendidikan dewe nabi. Rodo. Berarti kon ning taman. Rodo taman. Ya berarti TPG taman pendidikan. Pendidikan Quran. Lam yursil tegese ora ngutus sapa wa taala ilahi maring para ahli Korea napa rasulan is rasul. Nek diwaca rasulan berarti lam yursal tegese ora kautusno ilahi maring napa ahli Quraisy sapa rasul. Yubayyinukan jasa sapa rasulullah maring ahli Quraisy. Maksudnya ngeten to. Dewe pangeran saya tidak akan menghancurkan satu kaum hanya berdasar mereka zalim itu tidak. Tapi berdasar sudah ada rasul kemudian mereka tetap zalim. Tapi kalau ada zalim tok tanpa ada rasul tidak disiksa. Mergo cara Allah lu ngaku ro ngandani kok tak siksa. Dong ya. Nah, ya, pinter ya, saji alhamdulillah. Subuh tetap mergo jalalan ngalor mitun. keren ya mas, zaman ini orang menggawa kitab bahasa Arab mengkadar di kota terjemah jadi kiai ini gawa jalan lain sama suaminya uang gak tuh ya wis maju apa jos hasil kiri-kiri gue sawi wah sayang walikul lindaro jatum mimma walikul lindan iku kedua saben-saben suici ini minal amila ini apa amilin ya karo kata apa amilin tak amilin ya saya unik-unik gue nah minal anak-anak yang mau amilin ya dua kubu jadi ada amilu syari ada amilu khairi semua dari amilu khairi maupun amilu syari akan dapat darajatnya sendiri. Nah, walikul lenal amilin dari sekian para pelaku darajat untuk piro-piro derajat mana nih jaza untuk sintok. Makanya saya sering pada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak istri saya kurang ajar gini, gak usah. Tapi bujuk lo judes, uang di bujuk gue keren, paling gak gue radar ini jomblo. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in namba ba'du. Yang sangat kula hormati ini wonten Habib Saleh bin Ali bin Hasan al-Attas, Habib Ahmad dan para keluarga. Monggo sarang-sarang mas Fatihah sipun kangge Habib Ali, Syarifah, Syifa dan keluarga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon nggih, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Iza matabnu adama ingkoto amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin sholihin yatullah. Kulo maknani sing ketiga mawon aw waladin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Terus Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Yatullah nembe wonten sifat kedua ingkang dongano. Terus pertama nu sementing soleh. Dikata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi mboten enten status soleh. Dadi rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yatullah. Sekarang do menculot. Anaknya do rapati soleh, terus dunga-dunga. Saja ini rapati mandi. Nah, ini Habib Ali bejo, anaknya dijinak no soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun, ini ku nama merger nih. Jadi soleh kamil. Tapi ngeten, kayak kulo pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kulo sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman kekasih Allah Khalilur Rahman niku mergi piyambake nu tersiksa protes terus kadang tiyang sae niku kudu protes tapi protes bukan kedah demo protes itu tidak harus demo protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka enggak kenal engkau, ini enggak fair. Ini enggak benar. Jadi sering marah gitu. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dilek, terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar penyambamun, terus nang desa diundang pening dilek, itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu gak kenal Allah, makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau, innahu layahzununi alla aro ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temennya kelakuan layah zunu yakti ini nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan layah zunu yakti ini nyusano banget ni ing ingsun apa sing nyusano an apa sedini kelakuan la arora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ing wong swici yak budu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan huiri saaliane ingsun. Ya Allah sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya Umar Hafid kemudian gak tahu kalau beliau orang alim, sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama, kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja gak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ndadi duwe. Ora payu rabi terus. Sing wis payu rabi ora iso wayah. Ya gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat. Karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposale ra gol ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-i'lan. Mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau ngiyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis ketara eleke. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama nabi jadi nabi dari Gua Khira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasno jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini nabi. Karena enggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, enggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat tola al-badru alena, asrokol kaunub dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak? Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah, ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Lo coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita seneng. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini

Oh, iya. Provokator itu. Jadi kafabika jazaan an radhiya kalaka alam sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktari sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud san sujuto sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan dikabuli sujudi. Kan enggak ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan apa artine salat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah salat hanya karena takut enggak diterima. Wah itu kan geblek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Enggak tahu kalau kene ning dikom. Sedumat masa aku gak ono kerene blas. Jadi lah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang tidak takabur, tidak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau tidak rojak ya hauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja. Apa? Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai hauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi. Yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya.